السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في مسجد أنصار السنة في ضحى يوم السبت التاسع أو العاشر من شهر ربيع الأول لعام 35 و400 وألف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتب اليوم kepada kita ini adalah merupakan majlis yang kedua di dalam melanjutkan pembahasan tentang masalah kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis di majlis di waktu duha. Majlis di waktu duha pada tanggal hari Sabtu hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Rajab Awal tahun 1435 Hijriah. أخذنا في المجلس الأول 17 مسألة. Kita telah membicarakan pada majlis yang pertama pada malam tadi lebih kurang 17 masalah. هل أنتم مستعدون أن أختبركم فيها الآن؟ Apakah antum sekalian siap untuk diadakan ujian tentang 17 perkara ini? Kalau bahas itu, tulang ya. Yang ini lama itu. Siap untuk ini. Allah. ذكرنا في المسألة 16 kita telah menyebutkan pada masalah yang ke-16 أنه لا يشهد لأحد معين بجنة ولا نار. Bahwasanya tidak boleh kita memponis seseorang atau terhadap seorang bahwa dia adalah penduduk surga atau penduduk neraka. إلا من شهد الله له أو شهد له رسول الله. Kecuali seseorang yang sudah ditentukan dan disaksikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. وممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan di antara orang-orang yang telah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. المبشرون بالجنة من الصحابة. Itu para sahabat yang diberi kabar gembira bahwa mereka adalah penduduk jannah Allah Azza wa Jal yang 10 orang. وكل الصحابة في الجنة. Seluruh para sahabat adalah penduduk jannah. قال الله تعالى. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan di surah Al-Hadid. Yaitu dalam surat Al-Hadid. لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل. Tidak sama di antara kalian seseorang yang berperang, seseorang yang memberikan nafkah. Nafkah. La yastawi man anfaqa minkum min qabli al-fath wa qatala. Tidak sama seseorang yang memberikan infak sebelum Fathu Makkah dengan dan dia berperang. Ulaika a'zamu darajah. Mereka-mereka itu dalam memiliki derajat yang sangat besar. Min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Daripada orang-orang yang memberikan nafkah setelah Fathu Makkah dan mereka berperang. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Namun demikian keseluruhannya kedua kelompok tersebut, baik yang menginfak sebelum Fathu Makkah atau setelah Fathu Makkah, kedua-duanya dan seluruh kelompok tersebut adalah ada janji Allah azza wajalla kepada mereka untuk masuk jannah. Wal husna al-jannah. Kata-kata husna pada ayat ini adalah ditafsir ulama jannah, surga Allah azza wajalla. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, baginya diperlihatkan oleh Allah azza wajalla al-husna, al-husna adalah jannah, wa ziyadah, tambahan. Wa ziyadatu an-nazaru ila wajhillah. Kata-kata ziyadah pada ayat ini adalah ditafsirkan oleh ulama adalah an-nazaru, melihat kepada wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Kama sahha fil hadis 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana suatu hadis yang sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'an Abi Bakr as-Siddiq. Wa 'an Abi Bakr. Daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Annal husna al-jannah. Bahwasanya kata-kata husna itu maknanya adalah surga. Wa anna ziyadah an-nawaru ila wajhillah. Dan bahwasanya ziyadah, tambahan tersebut adalah melihat kepada wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang rahimahullah ta'ala, fa amma alladhina shahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashabihi bi a'yanihim bi annahum min ahli al-jannah. Berkata pengarang itu Imam As-Sabuni mengatakan kepada kita, adapun mereka-mereka yang telah disaksikan bagi mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk jannahnya dari kalangan para sahabatnya, dari kalangan para sahabat, pribadi-pribadi mereka dan para sahabat tersebut, di annahum, bahwasanya mereka adalah masuk jannah dan penduduk jannah Allah azza wajalla. Fa inna ashabal hadis yashhaduna lahum bidzalik. Dan demikian juga sesungguhnya para ahlul hadis, para ulama hadis juga bersaksi dan mengakui bahwasanya mereka adalah penduduk jannah. Tasdiqan minhum lirrasul sallallahu alaihi wasallam fi ma dzakarahu. Ini adalah bentuk pembenaran dari kalangan para ulama hadis terhadap Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa-apa yang telah disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan dijanjikannya. Waqad bashara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 min ashabihi bil jannati wa hum Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'd wa Sa'id wa Abu Ubaidah ibn al Jarrah وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة عامر بن الجراح. Kata beliau, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada 10 orang dari kalangan para sahabatnya sebagai penduduk jannah Allah azza wajalla. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'd wa Sa'id wa Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Bin Nufail. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, lan yalja an yadkhula an-nar ahadun bay'a tahta ash-shajara. Mau موجود عندك. لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة أي بيعة الرضوان. Nah, Rasulullah SAW mengatakan sekali-kali tidak akan masuk seorang pun dari kalangan para sahabat Nabi SAW yang berbaiat kepada beliau baiat ribuan. Itu tahta sejarah. Di bawah pohon itu ada baiat ribuan. Waqad kanu alfan wa arba'mi'ah min as-sahabah. Dan pada masa itu ada 2400 orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alfan atau alfan? Pada masa itu adalah 1400 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1400. Alfan. Alfan. Baik. Baiklah. Al-mas'alah 18. Perkara dan masalah yang ke-18 adalah wa tatakawwan min min umur, niat terbentuk daripada beberapa perkara. Al-amr al-awwal fadlu as-sahabah. Perkara yang pertama adalah tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sahabatu hum afdal hadhihi al-ummah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan umat yang paling afdal. Wa hum afdalu min at-tabi'in. Dan mereka para sahabat adalah lebih afdal, lebih utama daripada para tabi'in. Walau amila man ba'dahum min al-a'mal as-salihah ma 'amil. Walaupun seandainya orang-orang setelah mereka melakukan satu amalan apapun yang diamalkan oleh mereka, فالصحبه فضلها عظيم. Maka persahabatan atau sahabatnya mereka, bersahabatnya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah keutamanya sangat mulia. Al-amr ats-tsani. Dan perkara yang kedua adalah ma'rifat fadailihim. Mengilmui tentang keutamaan-keutamaan mereka tersebut. Wa manaqibihim. Dan tentang riwayat dan kemuliaan mereka. Wa ma warada min al-ahadits fihim. Dan apa-apa yang datang riwayat hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mereka tersebut. Fayajib ta'allumuha. Maka wajib bagi seorang untuk mempelajarinya. Wa nashruha bainan nas. Dan menyebarkannya di antara kalangan manusia. Wa liraddi ala man ta'ana fi as-sahabah. Dan juga sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amr ats-tsalits. Dan perkara yang ketiga, tafaduluhum fima bainahum. Tafaduluhum. Anna ba'dahum afdal min ba'd. Adalah tafaduluhum fima bainahum, artinya sebagai mereka lebih utama atas bagi yang lainnya. Fa afdalu, dan yang paling afdal di antara mereka adalah al-ummah ba'da nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling afdal dari kalangan umat ini setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma Umar ibn al-Khattab. Kemudian Umar ibn al-Khattab. Thumma Uthman ibn Affan. Kemudian Uthman ibn Affan. Thumma Ali ibn Abi Talib. Kemudian Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu majma'an. Wa ha'ula humul khulafa'u ar-rasidun al-arba'ah. Dan mereka lah yang dikatakan sebagai khulafa' ar-rasidun yang empat orang. Thumma baqiyatul 'ashara. Kemudian setelah itu adalah sahabat yang 10 orang diberi kabar gembira tadi. Wa hakadha al-muhajirun. Demikianlah kata beliau, demikian juga para sahabat dari kalangan muhajirin. Afdalu min al-ansar. Dan orang-orang yang awal-awalin dari kalangan orang-orang ansar. Wa ahlu badr. Dan pengikut perang badar. Afdal mimman lam yashhad badr. Lebih afdal daripada orang-orang yang tidak menyaksikan perang Badar. Wa kulluhum ahlul fadl. Seluruh mereka adalah dikatakan orang-orang yang memiliki keutamaan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka seluruhnya. Wa qad waradat ahadits katsira fi fadail ha'ula'i as-sahabah. Telah datang hadis-hadis yang sangat banyak menunjukkan kepada kita tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adzkur minha hadisan wahidan. Saya sebutkan datangnya satu hadis. Huwa ma rawahu al-Bukhari wa Muslim. Itu satu hadis dari kalimah Bukhari dan Muslim. Min hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Satu hadis dari jalan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata beliau, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela para sahabat saya. Wallazi nafsi biyadih. Dan demi yang jiwa saya berada di tangan Allah Azza wa Jal. Law anna ahadakum. Kalau seandainya, walaupun seandainya salah seorang kalian. Anfaqa mithla jabali Uhudin zahaba. Menginfakkan semisal gunung Uhud emas. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Tidak akan sampai ukurannya satu mud daripada tangan para sahabat tersebut, dan juga tidak akan sampai walaupun setengah. Fahada yadul ala azimi fadli sahabah. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita tentang sangat agung dan mulianya keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayajib an ta'rifu fadlahum. Dan wajib bagi kalian untuk mengilmui keutamaan mereka tersebut. Wa an tanshuru manaqibahum wa mahasinahum. Dan hendaklah kalian sebarkan tentang riwayat-riwayat mereka, kemuliaan-kemuliaan mereka dan kebajikan mereka tersebut. Al-amru ar-rabi' fi hadhihi al-mas'alah. Dan perkara yang keempat dalam perkara yang berhubungan dengan ini, la yajuzu lana an nakhub fi ma shajara wa waqa'a bainahum. Tidak boleh bagi kita untuk larut mendalam-dalami apa-apa yang terjadi perselisihan di kalangan para sahabat tersebut. Fahum mujtahidun. Mereka adalah orang-orang yang mujtahidun. Al-musibu lahu ajran. Maka di antara mereka yang berada pada kebenaran memiliki dua ganjaran. Wal-mukhfi' lahu ajrun 'ala ijtihadih. Dan yang salah dia dapat satu ganjaran terhadap ijtihad yang dilakukan. Wa katsir mimma yurwa min al-ahadits fi ma shajara bainahum. Dan kebanyakan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang perkara-perkara yang terjadi perselisihan di kalangan mereka. Kathir minhu dha'if. Kebanyakan hadis itu adalah hadis yang lemah. Wa ma kana sahihan. Dan apa-apa hadis yang menunjukkan sahih. Faqad zada ba'du al-wadha'ina fihi asya'. Kadang-kadang ditambah oleh sebagian orang-orang pemalsu hadis, ditambah oleh dia. Fahdharu a'da' as-sahabah. Maka hati-hatilah kalian terhadap musuh-musuh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min al-khawarij, dari kalangan kaum khawarij, usyia, orang syiah, wa ghairihim, dan selain para mereka. Alladzina yasubbuna ashhaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di kalangan mereka-mereka yang telah mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وما تقدم كله apa-apa yang telah lewat keseluruhannya, فهو من حق الصحابة على الأمة. Ini adalah merupakan hak para sahabat terhadap umat ini. لأنهم نقلوا لنا الدين. Karena mereka lah yang menukilkan kepada kita agama ini. ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan mereka juga yang menolong Rasulullah صلى الله عليه وسلم. وجاهدوا أعداءه معه. Dan mereka-mereka tersebut para sahabat adalah berperang dan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taraku ahlahum wa biladahum wa amwalahum wa abna'ahum. Dan bahkan mereka meninggalkan negeri-negeri mereka, negara mereka, anak-anak mereka dan harta benda mereka. Min ajli al-iman bihi wa nusratih. Dengan tujuan adalah dikarenakan mereka beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falahum haqqun ala jami'il ummati ba'dahum. Oleh karena itu bagi mereka punya hak terhadap seluruh umat ini setelah mereka. Wa yajib al-imsak 'an dhikr masawihim aw 'uyubihim. Dan wajib bagi kita untuk menahan diri daripada menceritakan tentang kejelekan-kejelekan mereka. Wa masawihim yani an dhikr ma akhta'u fihi. Dan apa-apa yang salah mereka lakukan. Al-mas'alah at-tasi'ah 'ashra. Sekarang adalah perkara yang ke-19. Mungkin maklum. Atas sebab. Bawa nak silah. Bawa nak tak. Silah. Mungkin tak. Kemudian? Lalu yang berat. Tak. Tak silah. Tunggu nak nanti. Nak silah. Nak silah. Dan ya sisi. Mana sisi. Mana silah. Teman saya silah. Kamu akhidah. Baik. Sebab rahmat Allah. Jadi kita dengan saya insyaAllah pagi ini 1 jam sampai jam 9 lewat sedikit. Setelah itu kita buka tanya jawab. Kalau ada di antara kalian yang urusannya berhubung tentang pelajaran ini sebagainya, silakan ditulis. Kalau bisa bahasa Arab, tulis bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, nanti diterimakan insyaAllah ta'ala. Begitu ya? Ya, selamat. Al-mas'alah, qulna, التاسعه عشره او قبل ان نقرا المساله التاسعه عشره قبل ان نقرا المساله التاسعه عشره قبل ما kita membaca perkara yang ke-19 فالامر الخامس المتعلق بالصحابه dan perkara yang kelima yang berhubungan dengan para sahabat معرفه حق امهات المؤمنين adalah perlu kita mengilmui tentang hak daripada ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin. Ahli sunnah ya'rifuna qadra azwajihi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ahli sunnah mereka mengetahui tentang kadar daripada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'una lahunna, dan mereka mendoakan kebajikan bagi ummahatul mukminin. Wa kulluhunna ummahatul mukminin, dan keseluruhan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ibu kaum mukminin. وأفضلهن خديجة وعائشة. Dan yang paling afdal di kalangan ummahatul mukminin adalah Khadijah dan Aisyah. فخديجه ناصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اول دعوته. Dan Khadijah adalah orang yang pertama kali menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau. وآزرته, dan menolong beliau, membantu beliau, menyokong beliau. وعائشة رضي الله عنها, sementara Aisyah radhiyallahu anha nasharat ad-din was-sunnah wa rawat al-ahadith, beliau adalah melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyebaran sunnah dan meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna a'da' as-sahabah, dan sesungguhnya musuh-musuh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususan ar-rafidah, secara khusus adalah kaum rafidah, yata'anun fi ummi al-mu'minin Aisyah, mereka adalah orang-orang yang mencela kaum mukminin, ummul mukminin itu Aisyah radhiyallahu anha. Wa ummul mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Demikian juga mereka mencela Hafsah ummul mukminin daripada anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nas'alullah an yantaqim minhum. Semoga Allah tabaraka wa taala membalas kejelekan mereka tersebut. Al-mas'alah at-tasi'ah 10 ma yata'allaq bihaqq al-hakim al-muslim wulat amr al-muslimin. Perkara yang ke-19 ya rahmatullah, ini berhubungan tentang masalah pemimpin dan para pemimpin kaum muslimin dan hak-hak mereka. Wa hadha aslun 'azimun min usuli ahli sunnah. Dan ini juga adalah merupakan usul yang sangat agung daripada usul-usul ahli sunnah wal jamaah. Allati khalafu fiha ahli al-firq wal dalal. Yang menyelisih tentang perkara ini yaitu kelompok-kelompok dan kelompok-kelompok dan golong-golong yang menyesatkan. Minar Rafidhah, dari kalangan kaum Rafidhah. Wal Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah. Wal Khawarij, dan kaum Khawarij. Wa minhum al jama'at al hizbiyyah al mu'asirah al yawm, dan di antara mereka juga adalah jamaah-jamaah dan hizbiyah yang ada pada hari ini. Alladzina yunazi'un as-sultan al muslim, di mana mereka-mereka ini adalah orang-orang yang menentang dan memerangi para pemimpin kaum muslimin. Au yuqatilunahu, atau mereka perangi, mereka bunuh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula ulil amri minkum, ya wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ulil amri minkum. Wa ulil amr huwa al-amir al-hakim al-muslim. Dikatakan ulil amri dalam ayat ini adalah pemimpin dari kalangan kaum muslimin. Wa kadzalika al-alim ar-rabbani. Demikian juga tafsir ayat tersebut adalah ditujukan juga kepada seorang alim yang rabbani. Yuta' fi ma huwa min ikhtisasih, dan ditaati pada perkara-perkara yang khusus bagi dia. Wa al-amir yuta' fi ma huwa min ikhtisasihi wa mas'uliyatihi, dan juga amir, para pemimpin, ditaati dia pada perkara-perkara yang khusus bagi dia dan apa-apa yang bertanggungjawab dia padanya. Wa dhalika kullu fi ghairi ma'siyah, yang demikian itu kata akan adalah dalam perkara yang bukan maksiat. Fil Bukhari an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama at-ta'atu fil ma'ruf." Hanyasanya innama at-ta'atu fil ma'ruf, hanyasanya ketaatan itu adalah di dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Wa min hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Satu hadis daripada sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Tidak ada ketaatan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyat al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk di dalam maksiat kepada pencipta kita itu Allah Azza wa Jalla. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih Muslim. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis dalam Sahih Muslim, min hadis Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari. Itu hadis Abi Ruqayyah Tamim, Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Qala ad-dinun nasiha. Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasiha. Qulna liman? Agama ini adalah sehat menasihati. Kemudian kami tanyakan bagi siapa ya Rasulullah SAW? Qala lillahi. Beliau mengatakan adalah bagi Allah. Wali kitabihi. Wali kitab dan kitabnya. Wali rasulihi. Dan rasulnya SAW. Wali a'immatil muslimin. Dan ketaatan kepada menasihati kepada seluruh imam-imam atau pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim. Dan awamnya kaum muslimin, seluruh kaum muslimin. Qala شيخ شيوخنا العلامة ابن سعدي. Berkata شيخ شيوخنا guru daripada guru kita itu Syekh Abdul Rahman bin Sa'di. Di kitabih Bahjat Qulub al-Abrar. Itu dalam kitab beliau Bahjat Qulub al-Abrar. Wa min an-nasihati li wulat al-umur. Di antara bentuk menasihati para pemimpin tersebut adalah i'tiqad wilayatihim. Harus seseorang beriktikad, berkeyakinan tentang kekuasaan mereka. Ay annahum ulat amr syar'iyyin. Ay artinya bahwasanya mereka adalah para pemimpin secara syar'i. Ma damu walillahil hamd muslimin. Selagi mereka itu alhamdulillah adalah pemimpin yang muslimin. Wa qala syaikhuna ibn Utsaimin rahimahullah. Dan berkata guru kami kata beliau Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, كما في شرح الأربعين النووية. سبحان الله جل وعلا من كتاب شرح أربعين نووية. من النصيحة لولاة الأمر. بأنتر بنتو مناسياتي ربنا بنتو مسلمين. اعتقاد شرعية ولايتهم. يتوضا لا اعتقاد berkeyakinan tentang syariatnya kekuasaan mereka tersebut. Ulalah mereka. فهذا أول الأمر. Ini adalah perkara yang pertama. أن تعتقد أنه ولي أمر شرعي. Dan hendaklah kamu berkeyakinan bahwasanya dia adalah pemimpin secara syar'i. Ma dama hakiman musliman. Selagi pemimpin itu adalah seorang muslim. Wa mumakkanan lahu as-sultah. Dan dia memakkanan artinya kemampuannya memiliki kekuasaan. Fa ta'taqid annahu wali amri. Dan kamu beriktikad bahwa dia adalah pemimpin. وتعتقد ان له بيعه في عنقك وذمتك. Dan kamu beriktikad bahwasanya baginya ada baiat di pundak-pundak kamu. Walau lam tusafihhu wa tubayyi'hu bi nafsik. Walaupun seandainya kamu belum bersalaman dengan dia secara baiat. لان ذلك غير لازم ان تصافحه بنفسك. Karena yang demikian itu tidak melazimkan setiap orang untuk musafahah bersalaman dengan dia memberikan baiatnya. بل تلزمك بيعته وانت في بيتك. Bahkan diwajibkan dan melazimkan kepada engkau baiat daripada pemimpin tersebut walaupun kamu berada di rumah. Al-amr ats-tsani an tuti'ahu fi ghairi ma'siyatillah. Perkara yang kedua adalah hendaklah kamu mentaati pemimpin tersebut di dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Al-amr ats-tsalits an tansaha lahu sirran. Dan perkara yang ketiga adalah kamu menasihati pemimpin tersebut dalam keadaan sirran, rahasia. La tansah alanan fil jara'id wal manabir yawm al jumu'ah. Jangan sekali-kali kamu menasihati pemimpin tersebut di dalam melalui koran-koran dan di mimbar pada hari Jumat. Fan nasihatul alaniyah, nasihat yang diberikan secara alaniyah terang-terangan li al hakim al muslim kepada seorang pemimpin yang muslim. ليس من السنة. Ini bukan ajaran sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وذلك يعتبر من نشر معائبه. Dan bahkan perbuatan terang-terang tersebut adalah dinilai dalam bentuk menyebarkan aib-aib mereka tersebut. وإغار الصدور عليه. Dan memberikan pengomporan terhadap dada-dada. يعني بث الفقد في قلوب الناس عليه. Menimbulkan dan menanamkan rasa kebencian dan kedengkian kepada pemimpin tersebut. Saya kerahunahu. Sehingga orang membenci dia. Summa yatakallamuna alaih. Kemudian setelah itu orang tentu bicara tentang pemimpin tersebut. Summa yakhrujuna alaih bisilah. Dan setelah itu akhirnya mereka memberontak kepada pemimpin itu dengan pedang-pedang mereka. Wahada alwaqa alladhi yaqa min sinin fi biladil muslimin. Dan ini yang terjadi kita lihat. Dari tahun-tahun yang sudah panjang di negeri-negeri kaum muslimin. Wa hadza khilaful Islam. Dan ini adalah menyelisihi agama Islam sendiri. Wa khilafus sunnah. Dan menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khilafu ma kana alaihi sahaba. Dan menyelisihi apa yang telah dilalui di jalan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu ta'ala. Radhiyallahu anhum ajma'in. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. Dan hadis-hadis dalam perkara ini sangat banyak sekali. وقد أخذنا في ميدان جملة من الأحاديث من صحيح البخاري. Dan telah kami jelaskan sebagian hadis-hadis di kota Medan pada kemarin. في كتاب الفتن. Dalam kitab الفتن oleh Sahih Bukhari. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عباس. Dan padanya hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Man ra'a min amirihi, barang siapa yang melihat daripada amirnya, syai'an yakrahuhu, sesuatu yang dia tidak menyenanginya, membencinya, falyasbir, maka hendaklah seseorang itu sabar dia, wa la yanzi'anna yadan min ta'ah, jangan sesekali dia mencabut tangannya untuk melepaskan ketaatan daripadanya. Fa innahu man faraqa al-jama'ah, sesungguhnya siapapun di antara kita yang memisahkan dan memisahkan diri pada jamaah, qida shibr, seukuran sejengkal, famat, maka kemudian dia mati, mata mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan bentuk kematian jahiliyah, ay mata ala sunnati ala tariqati ahli jahiliyah, artinya dia mati seperti jalannya metode orang-orang jahiliyah, di anna al-arab fil jahiliyah, karena orang-orang Arab di masa jahiliyah dahulu, كانوا يأنفون يمتنعون أن يكون لهم أمير يطيعونه. Mereka betul-betul menahan dan menahan untuk apa ada amir yang memimpin mereka untuk ditaati. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فخالفهم. Maka Nabi صلى الله عليه وسلم datang kepada mereka dan menyelisihi cara mereka tersebut. وأمر بطاعة الحاكم والرئيس والملك والأمير. Dan Nabi صلى الله عليه وسلم memerintahkan kepada kita untuk mentaati hakim, pemimpin, raja, kenamanannya dan sebagainya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Man ata'a amiri faqad ata'ani." Barang siapa yang mentaati amir saya, pemimpin saya, berarti dia telah mentaati saya. "Wa man ata'ani faqad ata'a Allah." Dan barang siapa yang mentaati saya, sungguh dia telah mentaati Allah azza wajalla. "Wa man 'asaa amiri faqad 'asani." Maka barang siapa yang durhaka kepada saya, وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهُ. Barang siapa yang durhaka mendurhakai pemimpin saya, berarti dia durhaka kepada saya. Dan barang siapa yang durhaka kepada saya, berarti durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسْ وَجَاءَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ. Dan dalam sahih hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan hadith Abi Dharda. Abi Dharda asfun. Abi Dharda al-Ghifari. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi صلى الله عليه وسلم mengatakan, اسمع وأطيع للأمير. Dengarkanlah dan taati oleh kalian amir tersebut, pemimpin tersebut. Wa in kana 'abdan habasiyyah, walaupun seandainya dia merupakan seorang hamba daripada negeri Habsyah. Ka anna ra'sahu zabibah, seolah kepala ra'sahu saghir zabibah, seolah kepalanya itu adalah kecil seperti zabibah kecil. Man hadha al-amir, siapa amir ini? Al-hakim al-muslim, yaitu adalah seorang pemimpin yang muslim. أما أمراء الجماعات والأحزاب. Adapun pemimpin-pemimpin dan amir-amir para jemaat, para jemaah-jemaah yang ada dan hizib-hizib yang ada, wa umara at-turuq as-sufiyyah, dan para amir-amir umara daripada orang-orang terekat-terekat di kalangan para sufi, haula umara bid'ah, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang bid'ah, wa la yajuz i'ta'uhum al-bai'ah, dan tidak dibolehkan untuk memberikan bai'at kepada mereka. Innama al-amir alladhi yubay'u fil Islam, hanya saja yang dikatakan amir adalah yang dibaiat di dalam Islam, huwal hakim al-muslim adh-dhahir, yaitu seorang hakim muslim yang zahir. Fa jami' al-bai'at al-mawjudah fil jama'at al-islamiyah al-mubtada'ah, dan pemimpin-pemimpin yang dibaiat di dalam kelompok-kelompok Islam yang dibaiat di hari ini, bid'atun tukhaliful Islam, ini adalah merupakan bid'ah yang menyelisih Islam. La yu'raf fil Islam illa bai'atan faqat, tidak dikenal di dalam Islam kecuali bai'atan, dua bai'at saja. Bai'atan, dua bai'at saja. Bai'atu as-sahaba lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil aqabah al-ula wath-thaniyah, yang dikenal adalah bai'at sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu dalam pada di dalam bai'at ketika Aqabah, malam Aqabah pertama dan kedua qabla al-hijrah, sebelum hijrah. Wa al-bai'atu lil-hakim al-muslim, dan kemudian bai'ah kepada pemimpin kaum muslimin. Amma ma 'ada dhalik fa kulluhu bid'ah, adapun selain demikian seluruhnya adalah bid'ah. Jama'at ikhwan muslimin indahum bai'ah, seperti firqah, kelompok ikhwan muslimin juga memiliki bai'ah. Tabligh da'wah fi bai'ah, tabligh da'wah, dawah tabligh, itu juga ada bai'at mereka. Tanzim qa'idah usama bin ladin bai'ah, juga tanzim organisasi qa'idah, فقاعدة أسرى بالذين جزاء ملك البيعة. كل هذا ليس من الإسلام, هذا خلاف الإسلام, خلاف السنة. كسلوني دلاء من يلسي إسلام دم من يلسي سنة نبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس فرقراء السادس تأكد الأمر السادس, يقول الشيخ ستة ولا خمسة, ستة خمسة أو ستة. الأمر الخامس أو السادس, صفرم أو صفرم, أنا صفرم نعم يا السادس. طيب فكرة عند النعم دلها أن إقامة الحدود بواسطة menegakkan hukum Islam, والتعزير على الذنوب الأخرى, dan peringatan ancaman kepada dosa-dosa yang lain, innama huwa khassun biwali al-amr, ini ditegakkan oleh para pemimpin kaum muslimin, wa man anabahum wa ayyanahum, dan orang-orang yang menggantikan kedudukan mereka dan kemudian ditentukan dipilih oleh mereka, wa laysa kullu ahadin min al-muslimin yuqimu al-hadd bi nafsihi, dan tidak dibenarkan setiap kaum muslimin menegakkan hukum atau hudud pada diri mereka masing-masing. Ala as-sariq wa sharib al-khamr wa az-zani, kepada pencuri, pemilik khamar, pezina, pembunuh, bukan hak dia. Innama alladhi yuqim al-hudud huwa al-hakim al-muslim, hanya saja yang menegakkan hukum kepada dia adalah pemimpin kaum muslimin. Kadzalika al-amr as-sabi' i'lan al-jihad, demikian juga perkara yang ketujuh adalah mengiklankan mengiklankan jihad, ضد الكفار, mengumumkan jihad kepada kaum kufar, au ضد الخوارج, atau kepada kaum khawarij. Innama huwa khassun biwali al-amr, ini adalah khusus kekhususan daripada pemimpin kaum muslimin. La yujad fil Islam jihad bidun wali amr, dan tidak ada di dalam Islam satu jihad tanpa ada pemimpin kaum muslimin. Innama hadha qital isabat, hanya saja ini adalah merupakan qital peperangan kelompok. Akhaduhu min milisiat syiuiyah, ini diambil oleh mereka daripada pemikiran-pemikiran syiuiyah itu, Osmani. Wa min al-khawarij al-sabiqin, dan juga daripada kaum khawarij yang terdahulu. Amma fil Islam, adapun dalam Islam, wa usul sunnah, dan usul daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal jihad yakunu ma'al imam ma'al hakim al-muslim, maka jihad tersebut adalah harus dengan adanya seorang imam dan pemimpin kaum muslimin. Wa kadzalika ibramul sulh ma'a al-kuffar, demikian juga perjanjian perdamaian dengan kaum kufar, au ilgha' al-mu'ahadah, atau membatalkan perjanjian tersebut, wa qismatul ghanaim, atau membagikan harta rampasan perang, كل هذه الأحكام متعلقة بالأمير والإمام. Keseluruhan hukum-hukum yang berhubungan dengan ini adalah haknya imam dan pemimpin kaum muslimin. الأمر الثاني. Perkara yang kedelapan adalah. هذا الحاكم المسلم. Itu seorang hakim muslim, seorang pemimpin muslim. يصلى معه الجمعة والجماعة. Dan salat bersama dia, baik itu salat Jumat dan salat berjamaah. والعيدين. وصلاة عيدين Idul Fitri Idul Adha. يصلى خلفه. Salat seseorang di belakangnya. إذا صلى بنفسه. Apabila dia salat sendiri, nanti dia salat dia dengan dirinya. ويصلى مع من أنابه. Dan salat juga dia bersama orang-orang yang menggantikan pemimpin tadi. فتقام الجمع والجماعات والأعياد. Dan ditegakkannya salat Jumat dan salat berjamaah dan salat Idul Fitri dan sebagainya. Ma'a man 'ayyanahum wa nawwadahum min a'immatil masajid wa nahwihim. Bersama orang-orang yang telah menggantikan mereka dan orang-orang dipilih oleh para pemimpin tadi daripada imam-imam masjid. Al-amr as-sasi', perkara yang kesembilan adalah wajib ta'atu nawab al-imam wa wuzara'ahu fi ma anabahum fihi. Wajib mentaati para pengganti imam tersebut dan para menteri-menterinya dalam perkara-perkara yang lima ja'alahum naibina fi, sebagai pada perkara-perkara yang dijadikan mereka-mereka tersebut tentang hal-hal yang menggantikan kedudukan mereka. Wa kadzalika la yajuz at-ta'arrud lahum bin-naqd al-'alani. Dengan demikian juga tidak boleh penentangan kepada mereka dengan bentuk terang-terangan. Hadi umurun kam? 9. Betul. Alakarna al-uhud, dakarna mada aydan, barakallahu fikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Salatun nabidah, ya. Agud, salatun nabidah. Tanati ilaihi insyaAllah baqi. وهذه الحقوق المتقدمة كلها keseluruhan hak-hak yang telah dijelaskan sebelumnya ini keseluruhannya ما دام على الإسلام selagi di dalam koridor Islam ولو كان فاسقا أو ظالما walaupun seandainya pemimpin itu dalam keadaan fasik dia atau seorang pemimpin yang zalim أو جائرا atau dia zalim أو مبتدعا atau dia seorang bid'ah فيتحدث عن البدعة وتنكر dan kamu berbicara tentang bid'ah dan kamu ingkari wala yuta'arrab li syakhsihi wa yuhayyaj an-nas 'alayh, jangan sekali-kali kamu menentang kepada pribadi pemimpin yang ahli bid'ah tersebut dan kemudian memotivasi manusia atau mentasyik mengumpul manusia untuk meramainya. Qala Syaikhul Islam al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Syaikhul Islam Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan kepada kita fi kitabih al-usul as-sittah, dalam kitabnya usul sittah, لما ذكر الأصل الثالث ketika beliau menyebutkan usul yang ketiga وهو أصل السمع والطاعة للأمير, yaitu usul kaidah dan pokok asas yang ketiga adalah tentang ketaatan kepada amir. قال وقد أصبح هذا الأصل أو صار هذا الأصل, beliau mengatakan sungguh telah jadi ya usul yang seperti ini. لا يعرفه أكثر من يدعي العلم. Usul yang ketiga ini pada hari ini boleh dikatakan banyak tidak mengilmuinya di kalangan orang-orang mendakwakan dirinya sebagai orang punya ilmu. فكيف العمل به؟ Bagaimana beramal dengannya? انتهى كلامه. Berakhir kalam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. تأمل يقول لا يعرفه أكثر من يدعي العلم. Perhatikan perkataan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak mengilmui dan mengetahuinya kebanyakan orang-orang yang memiliki ilmu tentang usul yang ketiga ini. Ma'anna al-adillah kathira fi as-sunnah an-nabawiyyah. Padahal dalil-dalil sangat banyak menunjukkan kepada kita dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tastaghrib dzalik. Dan tidak akan mampu kita untuk meliputinya. At-tauhid alaysa adillatuhu aktsar syai'? Tauhid, masalah tauhid, bukankah dalilnya sangat banyak sekali? Fil Qur'an wa fis sunnah. Di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ala yujad di kathirin minal muslimin mukhalafat hadha tauhid? Dan bukankah didapatkan kebanyakan dari kalangan muslimin menyelisih tauhid ini? وَيَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ Dan mereka beribadat selain kepada Allah Azza wa Jalla. مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْقُبُورِ Dari kalangan para wali-wali, orang-orang saleh dan kuburan-kuburan. وَهُوَ التَّوْحِيدُ Padahal itu adalah tauhid. فَهَذَا الْأَصْلُ Dan usul seperti ini سَمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلْحَاكِمِ الْمُسْلِمِ Mendengarkan dan mentaati kepada pemimpin kaum muslimin. أَصْبَحَ أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ لَا يَدْرُونَ عَنْهُ Jadilah di hari ini kebanyakan kaum muslimin tidak mengilmuinya. وَلَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِمْ Dan tidak terlintas dalam jiwa-jiwa mereka. بِسَبَبِ الْمَنَاهِجِ التَّعْلِيمِيَّةِ الْمُخَالِفَةِ Karena ini adalah diakibatkan disebabkan karena metode-metode pengajaran yang menyelisihinya. Wa tadlil ahzab wa jama'at islamiyah mubtada'a 'ala al-muslimin. Dan kemudian bentuk penyesatan-penyesatan daripada kelompok-kelompok dan jemaah-jemaah kaum muslimin dan kaum muslimin. Nastafi bi hadhihi al-mas'alah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-mas'alah al-'ishrun. Perkara yang ke-20. التي ذكرها المؤلف وهي السحر. Itu disebutkan oleh Imam As-Sawudi tentang perkara yang berhubungan dengan sihir. وقد ذكر الله السحر في القرآن عن قوم فرعون. Allah tabaraka wa ta'ala telah menyebutkan tentang sihir di dalam Al-Quran daripada kaum Fir'aun. وأخبر أن السحر كفر. Dan Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada kita bahwasanya sihir itu adalah kufur. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam surah Al-Baqarah wa ma kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna. Nabi Sulaiman bukan kufur. Tetapi setanlah yang kufur. Yu'allimuna an-nasa sihr. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir tersebut. Fata'limuhu wa ta'allumuhu kufrun. Maka mengajarkan sihir dan mempelajari sihir itu adalah kafir. Was-sihru lahu haqiqah. Dan sihir memiliki hakikatnya. Laisa kulluhu khayal. Bukan seluruh sihir itu adalah khayaliyah. Minhu takhyil. Di antara sihir itu adalah bentuk khayaliyah. Wa minhu haqiqah. Dan di antara sihir itu adalah menunjukkan ada hakikatnya. Fayusabbibul marad. Dan bisa menyebabkan penyakit. Wa yaqtul. Dan bisa membunuh. Wa yusabbibul junun. Dan bisa menyebabkan orang gila. Wa yufarriq baina az-zawj wa zawjatih. Dan bahkan bisa memisahkan di antara suami dan istri. Wa baina as-sadiqain wasy-syuraka' fil 'amal. Dan di antara seorang yang bersahabat dan orang yang bersekutu, orang berserikat di dalam amalan. والسحر ينتشر في كثير من البلاد اليوم. Dan sihir betul-betul menyebar di kebanyakan negara dan dunia di negara di dunia hari ini. والواجب على من ولاه الله أمر المسلمين محاربة السحرة. Dan diwajibkan kewajiban bagi orang-orang yang telah ditunjuk oleh Allah Azza Wajalla sebagai pemimpin kaum muslimin. وإقامة mereka memerangi sihir tersebut. وإقامة الحد عليهم. Dan menegakkan hukum had kepada mereka-mereka tukang sihir itu. Faqad rawal Imam Ahmad wa Tirmizi. Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Imam Ahmad telah meriwayatkan riwayat dari Imam Tirmizi. Min hadis Jundub. Daripada hadis Jundub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata beliau dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddu as-sahiri darbatun bis-sayf. Hukuman bagi seorang tukang sihir adalah dipukul dengan pedang, atau dipotong lehernya. Wa qala at-Tirmizi al-mawquf ashah. Berkata Imam Tirmizi, riwayat ini mauquf tapi sahih. Lebih sahih. Yani annahu min qawli Jundub. Bahwasanya ini adalah perkataan daripada Jundub. Wa amarat Hafsah biqatli sahiratin saharatha. Dan Hafsah Ummul Mukminin memerintahkan untuk membunuh tukang sihir yang menyihir dia. Wa kataba Umar ibn al-Khattab an iqtulu kull sahirin wa sahirah. Dan bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis kepada umaranya untuk membunuh setiap tukang sihir baik laki dan wanita. Qala al-Imam Ahmad. Dan berkata Imam Ahmad Muhammad rahimahullah taala, qad shahha an thalatha min as-sahabah. Telah sahih riwayat daripada 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amru bi qatl as-sahir. Pertama adalah perintah untuk membunuh sahabat sebetulnya pembunuh tukang sihir. Wala yu'lam lahum mukhalifun minhum. Dan tidak diketahui daripada kalangan sahabat tadi penelitian daripada fakana ijma'a. dan seolah-olah ini adalah merupakan ijma. Ini adalah merupakan ijma. Wala'allahu marra ma'akum babu sihir di kitab At-Tauhid ma'al Syekh Ruziq, lidhalik akhtasir ala hadha binisbati li hadha al-bab. Mudah-mudahan saja lewat nanti dalam kitab At-Tauhid yang diberikan oleh Syekh Ruziq dalam kitab At-Tauhid tentang masalah sihir. Dan juga di antara kita mungkin kita belajar dari para ustaz tentang kitab At-Tauhid dan masalah sihir itu. Dan kita cukupi kata beliau tentang perhubungan sihir. Al-mas'ala al-hadi wal-ishrun, perkara yang ke-21 adalah ba'da hadhihi al-aqaid at-tayyibah allati akhadnaha wal-usul al-'azimah, setelah akidah-akidah yang dijelaskan oleh beliau yang kita ambil ini yang sangat agung dan mulia. Dzakara al-mu'allif rahimahullah jumlah min al-adab al-wajibah wal-mustahabbah, dan Imam Tabuni menyebutkan dalam kitab ini sekelompok tentang adab-adab ashabul hadis. Fa innahum yad'una ila al-adab al-jamilah, dan para sahabat Nabi atau para ulama salaf menyeru kepada adab-adab yang sangat wal akhlaq al-aliyah, dan akhlak yang tinggi. Wa li hadha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah aidan fi al-aqidah al-wasithiyah, demikian juga Syekhul Islam saja dalam kitabnya al-aqidah al-wasithiyah, qala wa hum ma'a hadhihi al-usul, beliau mengatakan mereka-mereka seperti para ulama salaf berkata dengan usul seperti ini, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar 'ala ma taqtadhihi asy-syari'ah, yaitu mereka memerintahkan kepada kebajikan, melarang daripada kemungkaran sesuai dengan tuntutan dari para syariat ini. Wa dzakara jumlatan min al-adab, kemudian Syekhul Islam menyebutkan sekelompok sejumlah daripada adab-adab. Ulama sunnah i'tanau bil adab 'inayah kabira, dan ulama-ulama sunnah betul-betul mereka memperhatikan yang sungguh terhadap adab-adab yang 'inayah kabira, perhatian yang sangat besar terhadap adab-adab. Sahih al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari, fihi kitab al-adab, Sahih Bukhari memiliki dalam kitabnya dalam kitab adab. Wa alafa al-Bukhari kitaban kabiran akhar, jadi Imam Bukhari mengarang kitab yang khusus yang lainnya, Al-Adab Al-Mufrad, yaitu Adab Al-Mufrad. Wal-Imam Muslim fi sahihihi, Imam Muslim dalam sahihnya juga, Kitab Al-Adab Wal-Bir Was-Silah, yaitu beliau jelaskan dalam Sahih Muslim Kitab Al-Adab Wal-Bir, berbakti kepada orang tua, berbuat baik, dan menyambung silaturahmi. Wa hakadha Abu Dawud wa Tirmidhi, demikian juga Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidhi. Fa'immatus sunnah i'tanau bihadha al-bab, a'immatus sunnah betul-betul menerfatian di dalam perkara bab ini. Wal adab minhu adabun ma'allah, dan diadab di antara adab, maksudnya di antara adab itu adalah adab bersama kepada Allah azza wajalla. Adabun ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adabun ma'al walidain, adab kepada orang tua. Adabun ma'al alim, dan kemudian adab kepada seorang alim. Wa ma'al jiran, dan adab kepada tetangga kita. Wa ma'al arham wal aqarib, dan kepada kaum kerabat kita. Hadhi adabun muhimmah, dan ini adab adalah sangat penting sekali. Wa mukammilatun hammah, dan merupakan penyempurnaan-penyempurnaan yang sangat penting. Ala sunni as-sadiq an yatakhallaqa biha, dan diwajibkan kepada seorang sunni untuk berakhlak dan merias dirinya dengan adab-adab tersebut. Baik, tadhkur lana jumlah min hadhi al-adab, iqra'ha bi-tarjamah ant mubasharah. بالترجمة مباشرة. بمعنى رحمه الله di dalam kitab ini itu Imam As-Subuni menjelaskan kepada kita kelompok daripada adab-adab ashabul hadis, yaitu para ulama hadis di antara adab beliau adalah mereka-mereka tersebut mengharamkan muskir minal asribah, ya, mengharamkan yaitu barang-barang yang memabukkan daripada minuman-minuman yang memabukkan. Apakah minuman-minuman itu diambil daripada anggur atau zabib, ya, atau daripada kismis, atau daripada korma, atau daripada madu, durah dan sebagainya, atau jagung, atau nyumar-nyumar makmullah. Pokoknya dari perkara-perkara yang mengharamkan dan diharamkan mabuknya sebagainya, para ulama hadis itu mengharamkan. Dan juga mereka, para ulama hadis tersebut, mereka berpandangan dan melihat hendaklah seorang itu dia bersegera untuk melaksanakan dan menunaikan kewajiban-kewajiban sholat yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka, dan menegakkannya di awal-awal waktunya. Kata beliau, jadi dan menunaikannya pada awal-awal waktunya itu lebih afdal daripada dia mengakhirkan sholat tersebut di akhir-akhir waktu. Ya, dengan tujuan untuk mendapatkan ganjaran yang betul-betul dilapatkan oleh mereka, dipikul oleh mereka, dan kemudian makrubat dan pahala-pahalanya. Lalu zaman ini melakukan Allah Azzawajal, di antara apa adab yang diajarkan oleh para ulama hadis kepada kita adalah yaitu mereka wasiat mewasiatkan untuk menegakkan sholat malam. Ini juga adalah adab yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Kemudian menyambung satu rahmi, ya, ala khilaf al-halat, dengan berbagai bentuk berbedanya keadaan. Kemudian menyebarkan salam, kemudian memberikan makan, kemudian menyayangi para fuqara wal masakin dan anak yatim. Ini juga merupakan bagian daripada menyayangi para fuqara dan masakin dan anak yatim, dan bersungguh-sungguh memperhatikan keadaan kaum muslimin. Kemudian ta'afu fil ma'asir, ya, hendaklah mereka betul-betul menjaga makanan yang mereka makan, minuman, pakaian, pernikahan dan sebagainya, pembelanjaan, dan berusaha di dalam menunaikan kebajikan, mengajak kepada kebajikan, melarang kepada kemungkaran, dan bersegera di dalam melakukan kebajikan tersebut secara keseluruhannya. Dan kemudian menjaga diri daripada akibat-akibat yang jelek daripada bentuk ketamakan, dan mereka adalah orang-orang yang wasiat mewasiatkan kepada kaum muslimin sama mereka untuk di dalam di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Dan bahkan mereka juga tahabuna fi fiddi, mereka juga adalah orang-orang yang betul-betul sayang menyayangi di dalam perkara agama ini, dan mereka juga adalah orang-orang yang saling membenci, artinya benci tapi berdasarkan agama ini. Belum sempat aku belum entah gila. Jazakallahu khair. Al-mas'alah ats-tsaniyah wal 20. Dan perkara yang ke-22 adalah ma yata'allaq bi manhaj ahli sunnah wal jamaah, ahli salaf wal hadis. Ini berhubungan dengan manhaj metode al-sunnah dan al-hadis fi muamalah fi ahli bidah, yaitu dalam perkara bagaimana bermuamalah dengan ahli bidah. Wa hiya allati bada'a asy-syekh qara'aha qabla qalil. Dan ini yang telah dimulai oleh saya membaca sebentar ini tadi. Wa yu'id min qawlihi wa yatahabbuna fi ad-din. Dan diulang dari perkataan beliau. La min qawlihi, dari perkataan beliau. Wa yatajanabun ahli al-bid'ah. Dan mereka menghindari ahli bid'ah. Ahli al-hadis wa sunnah. Ahli al-hadis dan ahli sunnah. Jais. Yastanibun. Mereka-mereka adalah orang-orang yang menghindari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ahlul ahwa'i wal bid'ah, mereka menghindari, menjauhi ahlul ahwa'i dan bid'ah. La yaqra'una lahum, mereka tidak belajar kepada mereka, tidak membacakan kepada mereka. Wa la yasma'una durusahum, dan para ahlul hadis tidak mendengarkan pelajaran-pelajaran ahlul bid'ah. Wa la yukhalitunahum wa yusahibunahum bis sadaqa wal uns, dan tidak ada ahlu sunnah wal jamaah atau ahlul hadis berbaur dengan ahlul bid'ah dan bersahabat dengan ahlul bid'ah dalam bentuk bentuk kasih sayang dan persahabatan. Tidak ada mereka bersahabat dan kasih sayang dengan ahlul bid'ah. Wa innama yata'alafuna ma'a ahli sunnah, hanya saja mereka adalah orang-orang yang berkasih sayang bersama ahli sunnah. Liyuhaqqiqu, untuk mempraktekkan dan membuktikan al-ashl al-'azim, untuk mempraktekkan dan mensosialisasikan usul yang sangat mulia. Wa huwa al-hubbu fillah, yaitu adalah tentang cinta karena Allah Azzawajal. Wal bughdhu fillah, dan benci karena Allah tabaraka wa taala. Wa huwa al-wala' wal bara', ini yang dikatakan wala' wal bara', 'ala sunnah wal bid'ah. Ya, sunnah dan bid'ah. Wa hadha aslan muhim, dan ini merupakan usul yang sangat penting. Kathir aktsar al-jama'at al-yawm yukhalifunahu, kebanyakan daripada jemaah-jemaah yang ada dari ini memiliki usul ini. Wa yad'un ila damj as-sunnah ma'a al-bid'ah, dan mereka menyeru dan mengajak orang untuk menggabungkan sunnah dengan bid'ah. Wa annahu la farq bainahuma, dan mereka mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan di antara sunnah dan bid'ah. Wa yaqul yakfi an takuna as-sunnah fi sadrik, dan mereka mengatakan cukup sunnah itu ada pada dada engkau. Walakin la takuna laka manhaj amal wa haya ma'al akharin, tetapi jangan kamu wujudkan sunnah tersebut dengan bentuk kehidupan dengan orang lain. Yurid an yafsila aqidat as-sunnah an waqi'ika wa hayatik. Mereka ingin memisahkan aqidat sunnah tersebut daripada hidup kehidupan kamu. Tafadhal an iqra hadhihi al-faqra. Ma'lis. Taman luin sih. ويتجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. نعم نقرأ. أيه. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ويتجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اهتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم. ليس بحديث ليس بحديث. نعم لكن نعم ويقتدون بالسلف. كم من هذه باللغة ويقتدون نترجم كذا. أهل الحديث يقولون ويقتدون بالسلف. ممكن نترجم كذا لأنه قرأ في شيء. طيب. Mereka adalah orang-orang yang menjauhi ahlul bid'ah dan ahlul dhalalat, dan mereka memusuhi ahlul bid'ah dan ahlul dhalalat, memusuhi ahlul ahwa dan orang-orang yang bodoh, orang-orang daripada ahlul bid'ah. Mereka berkudwah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, sahabat saya sama dengan bintang-bintang ada di langit. Dan siapapun di antara mereka, kalian berkudwah dan mengambil petunjuk, mengambil berkudwah dengan mereka dan kalian akan dapat petunjuk. Dan dari sini tidak sahih sahabat. Hadis yang mengatakan di ayyim tisadaw tisadaw itu tidak sahih. Sebagaimana dan mereka juga adalah orang-orang yang berkudwah, berkudwah dengan kaum salaf, salafus saleh, dengan kaum salaf dari kalangan para ulama bidang agama ini dan ulama muslimin, dan mereka berpegang teguh dengan apa-apa yang dilalui oleh mereka dalam bentuk berpegang teguh dalam agama yang kuat ini dan kebenaran yang nyata dan jelas. Dan mereka juga adalah orang-orang yang yaitu ahlu sunnah, ahlul hadis. Mereka adalah orang-orang yang membenci ahlu bidah, yang dimana mereka-mereka itu membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Wala yuhibbunahum, dan ahlul hadis tidak mencintai ahlul bidah. Wala yashabunahum, dan tidak bersahabat dengan ahlul bidah. Wala yasma'una kalamahum, dan mereka tidak mendengarkan perkataan-perkataan ahlul bidah. Wala yujalisunahum, dan mereka tidak bermajlis dengan ahlul bidah. Wala yujadilunahum fiddin, dan mereka tidak mengadakan mujadalah, dialog-dialog dengan dalam agama ini. Wa innama yad'una ila sunnah wa yubayyinunaha, hanya saja ulama hadis menyeru mereka kepada sunnah dan dijelaskan tentang sunnah kepada mereka. Min ghairi an yadkhulu fi jadal wa khusumat, dan tidak memasuki bentuk dialog-dialog dan perseteruan-perseteruan. Nah. Al-mas'alah ats-tsalitsah wal 'ishrun, dan perkara yang ke-23. Ta'lamuna insyaallah, dan kamu mengetahui insyaallah taala, al-ahadits wal athar fi dhamm al-bid'ah wal mubtadi'ah, hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita celaan kepada bid'ah dan kepada ahlul bid'ah. Wa ha'ula'il mubtadi'ah lahum 'alamat, dan orang-orang ahlul bid'ah mereka memiliki alamat-alamat, tanda-tanda tertentu. Wa lahum sifat wa manahij, dan mereka memiliki sifat-sifat dan metode-metode tersendiri. Waqad dzakara al-mu'allif, dan Imam Shabuni menyebutkan, min 'alamatihim, di antara tanda-tanda ahlul bid'ah, ashaddaha dhuhuran, yani adhharaha aw awdahaha, dan yang paling jelas tanda-tanda ahlul bid'ah itu adalah قال شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. Tanda-tanda yang paling jelas dan paling nampak itu adalah bersangatannya permusuhan mereka terhadap orang-orang yang memikul dan membawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. أوضح علامة لهم, dan yang paling jelas lagi tanda-tanda daripada mereka tersebut, وأشهر علامة لهم, dan paling masyhur tanda-tanda ini di kalangan mereka, annahum yu'adun al-ulama' hamalat as-sunnah, mereka adalah memusuhi para ulama yang membawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhmunahum, dan mereka mencelanya. Wa yat'anuna fihim, dan mereka mencela para ulama sunnah. Wa hadha fil qadim wal hadith, ini dilakukan dan terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Fakanu yasubbuna wa yat'anun fi a'immati al-hadith, dan mereka adalah orang-orang mencela dan mencela para ulama hadis. Ahmad wa Syafi'i wa Malik wa ghairuhum. Pasti Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan selainnya pada mereka berdua. Fayaqulun anhum. Dan mereka berkata tentang ulama sunnah tadi. Nabisah. Adalah nabisah, orang yang baru tumbuh, baru besar. Hasu. Hasu, sesuatu yang tidak ada harga. Wa yasubbunahum bi alfadhin katsira. Dan mereka mencela para ulama sunnah dengan lafaz-lafaz, ungkapan-ungkapan yang sangat keji. Wa kama kana yaqul. Sebagaimana mereka mengatakan Wasil ibn Atha. Sebagaimana berkata Wasil ibn Atha, ra's al-mu'tazilah habban. Wasil ibn Atha adalah pemimpin kaum Mu'tazilah yang sesat. Wa Amr ibn Ubayd kadzalik. Dan Amr ibn Ubayd juga. Yaquluna ta'nan fil Hasan al-Basri wa ibn Sirin. Mereka berkata dalam bentuk celaan kepada Imam Hasan al-Basri dan Imam Ibn Sirin. Inna ilma haula. Sesungguhnya ilmu Imam Hasan al-Basri dan Imam Ibn Sirin. Inna ilmahum ilmul hadb wal nifas. Ilmu mereka hanya ilmu yang berkisar tentang perkara haid dan nifas. Wa la ya'rifuna ma na'rifuhu. Mereka tidak mengetahui apa yang kami ketahui. Wa hadha yaquluhu al-mubtadi'a al-yawm. Dan ini juga dikatakan oleh ahli bid'ah dari ini. An ulama sunnah. Tentang ulama sunnah. Fatajid min alamat ahli bid'ah at-ta'an fi syekh al-Islam bin Taymiyyah. Dan kamu akan mendapatkan di antara tanda-tanda ahli bid'ah adalah celaan mereka terhadap syekh al-Islam bin Taymiyyah. Ta'an fi syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab wa talqidihi bil Wahhabiyyah. Dan celaan mereka terhadap Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan pemberian gelar kepada beliau dengan Wahhabiyyah. وكذلك اليوم الطعن في الشيخ الألباني إمام الحديث والسنة. Demikian juga pada hari ini kita lihat celaan mereka terhadap Syekh Imam Al-Albani, Imam Sunnah. ويسمون أهل السنة ألبانيين. Mereka menamakan Ahlus Sunnah adalah Albaniyin, sejuk Imam Albani. وهذا كذلك الطعن الشيخ بن باز. Dan ini juga bentuk taan kepada Syekh bin Baz di hari ini. والشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. Dan Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah taala. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. الشيخ مقبل بن هادي. الشيخ مقبل بن هادي الواجعي. الواجعي. وغيرهم من إخوانهم المشايخ وعلماء السنة وحملة الحديث. Dan selain daripada saudara-saudara mereka dan saudara-saudara mereka di kalangan ulama sunnah dan hadis, fatajid ahlul ahwa'i wal bid'ah kulluhum. Kamu akan mendapatkan bahwasanya ahlul ahwa dan ahlul bid'ah seluruhnya yata'anuna fi ha'ula, mencela para ulama tadi. Wa yulaqibunahum, dan mereka memberikan gelar-gelar bi alqabis su'i wadh-dhamm, dengan lakap-lakap gelar-gelar yang jelek dan celaan. Wa ahlul hadis was sunnah, ahlul hadis dan sunnah, fi kulli zamanin wa makan, sementara ahlul hadis dan sunnah setiap waktu dan tempat, bari'una min hadhihi alqab as-sayyi'ah, mereka berlepas diri daripada gelar-gelar yang sangat jelek dan keji. Innama laqabuhum, hanya saja gelar para ulama hadis, alladhi ataahum min salamati manhajihim, dan mereka datang daripada bentuk keselamatan manhaj mereka. Innahum ahli sunnah, bahwasanya mereka adalah ahli sunnah. Laisa indahum imamun yastabi'unahu fi kulli syai' illa Rasulullah, mereka tidak memiliki imam yang diikuti dalam segala sesuatu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadha qila lil imam Malik, oleh karena itu dikatakan kepada Imam Malik, man ahli sunnah, siapa yang dikatakan ahli sunnah? Imam Malik tanya kepada beliau, siapa ahli sunnah? Qala alladhina laysa lahum ismun illa sunnah, beliau mengatakan mereka-mereka yang tidak memiliki nama kecuali sunnah. La yakhtari'una lahum asma'an, mereka tidak membuat nama-nama yang baru. Wa qala al-imam Abu Hatim ar-Razi wa Abu Zur'ah, dan berkata juga Imam Abu Hatim ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah, min alamat ahli al-bid'ah, di antara tanda-tanda ahli bid'ah adalah al-waqi'ah wa al-ta'n fi ahli al-hadith wa al-athar, yaitu adalah celaan dan kritikan yang keras terhadap ahli hadith, al-hadith wa al-athar, wal-athar ahli hadith dan ahli athar. وقال الإمام أحمد بن سنان القطان. كما قال الإمام أحمد بن سنان القطان. لا ليس في الدنيا مبتدع. tidak ada di dunia ini seorang ahli bid'ah. إلا وهو يبغض أهل الحديث. kecuali dia membenci ahli hadis. والمقصود بأهل الحديث. yang dimaksud dengan ahli hadis adalah. ليس جماعة أو حزب اسمه أهل الحديث. Bukan suatu kelompok atau hizbiyah yang menamakan dirinya ahlul hadis. La, bukan itu kata beliau. Innama ahlul hadis, hanya saja dikatakan ahlul hadis, alladzina yaqsiduhum haula'il ulama, Yang dimaksud oleh mereka adalah para mereka para ulama. Yattabi'un al-haditha Rasulillah. Yaitu mereka-mereka yang mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa i'tiqaduhum ala i'tiqadi al-ahadith ala ma dallat alaihi al-ahadith. Dan i'tiqad keyakinan mereka adalah ketika i'tiqad keyakinan mereka adalah sesuai dengan hadis atau apa yang ditunjuk oleh hadis tersebut. Fa kullu man kana ala al-aqidah sahihah wa aqidah as-salaf, maka setiap siapapun yang berada di dalam akidah yang sahih dan akidah salaf, فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ, maka dia dikatakan sebagai ahlu hadis, pengikut hadis. حَتَّى لَوْ كَانَ عَامِيًّا غَيْرَ عَالِمٍ, walaupun dia seorang yang awam dan bukan alim. وَلِهَذَا قَالَ عِنْوَانُ هَذَا الْكِتَابِ, oleh karena itu beliau mengatakan kepada kita tanda judul daripada kitab ini, عَقِيدَةُ السَّلَفِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ, kitab ini diberi judul oleh beliau adalah Aqidatul Salaf, Aqidah Salaf dan Aqidah Ahlul Hadis. فَلَيْسَ حِزْبًا, dan bukan suatu kelompok dan golongan, أو جماعة منظمة, atau suatu jamaah yang terorganisir. إنما هي عقيدة السلف الصالح, hanya saja ini merupakan akidah daripada kaum salaf. وقد ذكر المؤلف نصوصا في هذا الباب, dan Imam menyebutkan dari dalil daripada perkara dan bab ini. وكل طائفة مبتدئة أو فرقة, seluruh kelompok-kelompok yang bid'ah, seluruh kelompok-kelompok dan golongan bid'ah, tulaqib ahli sunnah bilaqab su, mereka memberikan titel atau gelar kepada ahli sunnah dengan gelar-gelar yang jelek. Misal, contoh misalnya ar-rafidah wa syiah, dan syiah ar-rafidah, mada yusammuna ahli sunnah, mereka menamakan ahli sunnah itu apa? Yusammunahum nasibah, mereka menamakan ahli sunnah adalah kaum nasibah. Yaz'umun, mereka mendakwakan, wa yakzibun, dan mereka pendusta, anna ahla sunnah, bahwasanya ahlu sunnah kata mereka, yunasibuna ahla albayt al'ida, yunasibuna yani yuwajihun aw yansibuna al'adawa, mereka mengatakan bahwasanya ahlu sunnah adalah memerangi albayt. Wa hadha min kalidir rafidah, ini adalah merupakan bentuk kedustaan daripada orang-orang rafidah. Undur al-khawarij mathalan, lihat kaum khawarij misalnya, yukaffiruna an-nas, mereka mengkafirkan manusia, yukaffiruna hukkam al-muslimin, mereka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Madza yusammuna ahli sunnah alladhina la yuwafiqunahum ala at-takfir, dan mereka apa yang mereka namakan ahli sunnah yang tidak menyetujui dan mencocoki mereka dalam pengkafiran pemimpin kaum muslimin. Yaquluna murji'ah, mereka mengatakan ahli sunnah adalah kaum murji'ah. Sayaqulun mathalan, mereka mengatakan misalnya al-Albani murji', Imam Albani adalah murji, Syekh Rabi' murji, Syekh Rabi' katakan adalah macam murji. Haula al-masyayikh as-salafiyyun ahlul hadis yaqulun anhum murji'ah, mereka mengatakan para ulama ahlul hadis, mereka katakan adalah murji. Ma huwa as-sabab, apa penyebabnya kata beliau? Ajaba an hadha Syekhuna Ibnu Utsaimin, dijawab perkara ini oleh guru beliau yaitu guru kita Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Faqal, beliau mengatakan, Imam Utsaimin mengatakan, بعض الناس, sebagian manusia, يريدون تكفير الناس, mereka menginginkan untuk mengkafirkan manusia yang lain. فمن لم يوافقهم على التكفير, maka barang siapa yang tidak mencocoki mereka di dalam pengkafiran tadi, قالوا فيه هذا الكلام وأنه مرجئ, dan mereka langsung mengatakan tentang dia, tentang perkataan ini, bahwasanya orang yang tidak mencocoknya adalah murji. Hadza kalam alimin kabir, ini adalah perkataan pada ulama yang besar. Fa hadhihi amsalah, ini contoh kata beliau. Ta'rifun, kamu akan mengetahui, anna kull firqa dhalalah, bahwa setiap firqa-firqa kelompok yang sesat, tasif ahlus sunnah bilaqab sayyi, dia akan mensifatkan ahlus sunnah dengan lakop-lakop yang sangat jelek. Liyunassiru an ahli sunnah, tujuannya adalah untuk mewanti-wanti dan menjauhkan mereka daripada ahli sunnah. Wa laysa li ahli sunnah illa sunnah, dan tidak ada bagi ahli sunnah kecuali sunnah. Was-sabr ala sunnah, dan sabar di atas sunnah tersebut. Wal an yaqulun jahmiyah, sekarang mereka mengatakan jahmiyah, jahmiyah, jahmiyah, Muhammad Aman Jami rahimahullah, yani satu kelompok yang mereka katakan penisbahan kepada imam Muhammad Aman Ali Jami, mereka katakan jamiyah madkhaliyah, atau mereka katakan nisbah kepada syekhuna yaitu Syekh Rabi' Madkhali, mereka katakan madkhaliyah. Kullu hadha liyunassirun nas, ini tujuannya jangan terbukan adalah untuk menjauhkan manusia daripada para masyayikh tersebut. فهذه علامة واضحة لأهل البدع. Dan ini adalah merupakan tanda yang sangat jelas bagi ahli bidah. أنت إذا ركبت سيارة. Kamu apabila kamu menyusun atau membuat. أو طائرة. Mobil atau pesawat berarti. وبجوارك رجل عليه ثوب. Di samping engkau ada seorang laki memiliki pakaian. Wajhiyah. Ada lehya, ada jenggot. Imamah. Ada imamah. وسواك. Ada siwak. هذا أي فرقة؟ أنت تسأل هذا أي فرقة؟ Ini firqah apa sebenarnya? Apa itu firqah ini? Pakai thawb, ke imamah, ke siwak. Apa sebab? Yumkin yakun Syi'i, Sunni, Sufi, sah? Ya, mungkin saja telah mengatakan adalah Syi'i atau Sunni atau Sufi. Sah ولا لا? Tabligh ikhwan, qaida ikhwan. Tabligh. Ah, jika تكلم عرفته. Tetapi kita tahu tentang dia ketika dia berbicara. فإذا قال مثلا apabila dia mengatakan هذا ناصبي, dia mengatakan ini adalah orang nasibi yang merangkai lebih baik. فأنت على وصف أوه أنت شيعي. Kamu seperti itu tahu lah kamu ini adalah Syi'i. Allah. Ada jalalis? Begini sebab. Upacara kue. Nah, kalau kita misalnya dia melihat seseorang pakai gamis kayak tau, dia pakai siwak, dia serban, sama gitu. Kita lihat muhirnya ini adalah mungkin orang mengatakan ini adalah sunni atau sufi atau sebagainya. Tetapi dia akan tahu nanti ketika dia berbicara. Kalau seorang pakai serban dari berbicara menuduh kepada kita ini orang nasibi, kata dia. Kalau dia menuduh kita nasibi, memerangkan lebih baik bagi dia si, bagi dia si, si rafi itu dia. Atau qala laka ana sa'adhhabu lil hajj, atau dia mengatakan kepada engkau saya akan berangkat haji. Walan asma'a hunak lil wahhabiyah, dan saya sekali-kali tidak akan mendengar di sana dari Makkah tersebut tentang Wahabi. Arastahu lala, tahukah kamu kan setelah itu arastahu annahu sufi, kamu akan tahu bahwa dia adalah sufi atau syi'i. Syi'i lannahu bihadhihi alamah, karena dengan tanda seperti ini dikenal dia. Aw bada'a yaq'an fi Syekh bin Baz, fi Syekh Al-Albani, fi Syekh Rabi', fi Syekh Muhammad Aman, fi Syekh Al-Fauzan wa ghayrihim min ulama'ina, fi Syekh bin Uzaymin. Fa idza bada'a yatakallam 'arafta anna hadha 'ala ghairi as-sunnah. Kalau dia berbicara rahmatullah, mulai berbicara tentang mencela misalnya Al-Albani, Sedimbas, Senuhimin, atau Serobi, atau Semat Aman, atau Sesenai Fauzan. Kalau dia mulai mencela ulama ini, tahulah kamu setelah itu bahwa dia adalah orang-orang yang bukan berada di atas sunnah. Walihada al-muallif lam yadhkur huna min alamati ahli al-bid'ah illa hadhihi al-alama al-wahidah. Dan di sini tidak pengarang itu Imam At-Tirmidzi tidak menyebutkan tanda-tanda ahli bid'ah tersebut kecuali alamat yang sangat jelas ini. Li'annaha awdahaha wa azharaha. Karena alamat dan tanda penjelasan terhadap ulama sunnah tersebut itu adalah tanda yang sangat jelas dan sangat wadah. Al-mas'alah al-akhirah al-rabi'ah wal-ishrun. Dan masalah yang terakhir yaitu ke-24. Masya Allah. Kullu farhan, Masya Allah. Masih ini sisa. Boleh. Sisa? Sisa. Asilah teman. المسألة الرابعة والعشرون. Perkara yang ke-24. ذكر ختم بعلامات أهل السنة. Imam Shawbuni menyebutkan di sini dan ditutup oleh beliau tentang tanda-tanda Ahlus Sunnah. فقال رحمه الله. Beliau berkata. وإحدى علامات أهل السنة. Di antara salah satu tanda ulama, di antara salah satu tanda-tanda daripada Ahlus Sunnah. حبهم لأئمة السنة. Salah satu di antara tanda-tanda Ahlus Sunnah adalah mereka itu mencintai para ulama sunnah. Wa ulama'iha. Dan para ulama, mereka mencintai pemimpin-pemimpin sunnah dan para ulama'nya. Wa ansariha. Dan penolong-penolong sunnah. Wa ats-tsaniyah al-'alamah ats-tsaniyah, dan tanda yang kedua adalah bughdhuhum li'a'immatil bid'ah, Mereka adalah orang-orang yang membenci ahlul bidah. الذين يدعون الى النار yang para ahlul bidah tersebut menyuruh orang ke neraka. ويدلون اصحابهم على دار البوار dan mereka menunjukkan dan menuntun para pengikut-pengikut mereka kepada neraka jahanam. ثم ذكر رحمه الله تعالى جمله من اسماء الائمه kemudian di sini Imam Ash-Shawbuni menunjukkan dan menjelaskan kepada kita sebagian daripada ulama-ulama sunnah tersebut. Faqala masalan, beliau mengatakan misalnya, idza ra'aita ar-rajul, apabila kamu melihat seseorang, yuhibbu, mencintai, Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan ats-Tsauri, Malik ibn Anas, Malik ibn Anas, al-Auza'i, Imam Auza'i, wa Syu'bah, dan Syu'bah, wa ibn al-Mubarak, dan Mubarak, وابا الاحوص والاحوص الشريف الشريف ووكيع بن الجراح ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي dan Imam Abdul Rahman Mahdi فاعلم انه صاحب سنه kamu ketahuilah bahwasanya orang tersebut adalah pengikut sunnah artinya para jamaah rahimakumullah ثم قال المؤلف كله ها كله سوى شيء انا هل هذا انا هذا سؤال انت ايه الاسماء ما يعرفونها يحتاجون ترجمه لا ما ممكن نوعين شيء ها؟ نوعين شيء نوعين طيب jadi di sini surah Al-Qur'an tanda ahlus sunnah di antaranya adalah kata para ulama kalau kamu melihat seseorang mencintai Imam Sufyan Tsauri mencintai Imam Malik mencintai Imam Auza'i dan para ulama disebutkan dalam riwayat ini dan selain daripada mereka itu dikatakan sahibus sunnah artinya orang itu adalah pengikut sunnah artinya berjalan dari sunnah Allah SWT ثم قال kemudian al-haqtu kemudian Imam Ash-Shawbuni mengatakan dan saya ikutkan juga wa ana al-haqtu ila laysa min a'immat al-bid'ah ahli sunnah saya mengikutkan juga kepada ulama-ulama ahabbahum ulama-ulama ahli sunnah maka barang siapa fa sahibu sunnah barang siapa yang mencintai mereka ini maka dia dikatakan sahibu sunnah فذكر الإمام الشافعي dan mereka belum menyebutkan Imam Syafi'i والزهري Imam الزهري وأيوب السختياني dan Imam Ayyub السختياني والبخاري ومسلم dan Imam Bukhari dan Imam Muslim وأبي زرعة وأبي حاتم dan Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim وابن خزيمة Imam ابن خزيمة وأحمد بن حنبل dan Imam Ahmad بن حنبل وغيرهم كثير dan selain daripada mereka yang sahabatnya فقد قال رحمه الله بعد هذا berkata Imam Sobuni setelah ini وهذه الجمل dan jumlah ini kata beliau التي أثبتها في هذا الجزء يعني الكتاب yang saya telah tetapkan atau tuliskan di dalam bagian kitab ini كانت معتقدة جميعهم ini adalah merupakan keyakinan keseluruhan mereka لم يخالف فيها بعضهم بعضا dan tidak ada penyelisihan di dalam perkara ini sebagai mereka sebagai yang lainnya. Bal ajma'u 'alayha kulliha. Dan bahkan mereka ijma' di atas perkara ini keseluruhannya. Wa lam yathbut 'an ahadin minhum ma yudadduha. Dan tidak didapatkan riwayat dari seorang pun di kalangan mereka yang meneliti dan menentang ini. Wattafaqu ma'a dhalik. Dan mereka sepakat dengan dalam perkara demikian. 'Ala al-qawli bi qahr ahli al-bid'ah. Mereka sepakat bersamaan dengan perkara demikian tentang pendapat dan pandangan dan perkataan untuk menentang atau memerangi ahlul bidah wa izlalihim dan menghinakan ahlul bidah wa ibadihim dan menjauhkan mereka wa ihsaihim dan mengusir mereka artinya menjauhkan mereka wa tabaud minhum dan menjauhkan diri daripada mereka wa min musahabatihim wa muasharatihim dan menjauh daripada bersahabat dengan mereka dan bergaul dengan mereka wa taqarrub ila Allah dan bahkan mereka meyakini ini sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah azza wajalla bimujanabatihim wa muhajaratihim itu menghindari mereka menjauhi mereka dan memboikot mereka tersebut adalah bentuk kedekatan diri kepada Allah azza wajalla fahatani ala masan li ahli sunnah ini dua tanda daripada ahli sunnah hubbuhum a'immat as-sunnah mereka dalam mencintai para ulama-ulama sunnah dan imam-imam sunnah wadda'ina ilaiha dan mereka menyeru kepadanya wa bughdhuhum li a'immat al-bid'ah dan mereka membenci kepada imam-imam ahli bid'ah wa adda'ina ilaiha dan yang menyeru kepadanya al-alamah ats-tsalitsah wal akhirah dan tanda yang ketiga dan yang terakhir anna sahib as-sunnah yu'azzim al-ahadith bahwa saja ahli sunnah mereka adalah mengagungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ahadith as-sahihah hadis-hadis yang sahih. Wujudlim leha, dan dia tunduk kepada hadis tersebut. Wujudik biha, dan bahkan membenarkan hadis-hadis itu. ولا يعارضها برأيه, dan tidak dia menentang hadis itu dengan akal. ولا بفكره, dan juga tidak dengan pikirannya. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, كما رواه أبو داود, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, بسند حسن, dengan sanad yang hasan. لو كان الدين بالرأي, kalau seandainya agama itu diukur dengan akal, maka sudah tentu di bawah telapak sepatu itu lebih utama untuk dipolesi. Artinya telapak sepatu lebih tentu, lebih awal, lebih utama untuk dipolesi daripada atasnya. Walakin, akan tetapi kata beliau, ra'aitu Rasulullah, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamsahu zahira khuffaihi ay a'lahuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memoles di atas kedua sepatu tersebut. Idzan ad-din laysa bir-ra'i, jadi dalil beliau agama itu bukan diukur dengan akal. Innama at-taslim lil ahadith, hanya agama itu adalah betul-betul tunduk kepada hadis. Wal qabul laha, dan menerimanya. Wa idza lam yafhamha 'aqluk, dan apabila akalnya tidak memahaminya, فلا تردها, jangan kamu tolak hadis itu. ولكن اعلم ان الخلل في عقلك انت, tetapi ketahuilah bahwasanya rusak itu adalah akal kamu sendiri. ليس في حديث رسول الله, bukan hadis yang rusak. فاسأل الله ان يهديك, dan mintalah kepada Allah azza wajalla semoga Allah menunjukkan kamu kepada kebenaran. حتى تفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا كم مفهمي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وبهذه المسائل الأربعة والعشرين, dan dengan perkara yang 24 ini, نكون قد انتهينا من جملة أصول هذا الكتاب, kita mengatakan kita telah selesai daripada usul sejumlah daripada kitab. نسأل الله أن يرحم المؤلف ويغفر له, semoga kita minta kepada Allah azza wajalla semoga Allah memberikan rahmat kepada pengarang dan juga kepada kita seluruhnya. وأن يجزي الأساتذة خيرا على سعيهم في هذه الدورة, semoga Allah tabaraka wa taala membalas kebajikan kepada para ustaz yang berusaha menunaikan daurah ini. الأستاذ أبي المنذر, الأستاذ أبي عبد الرحمن محمد ولدان وإخوانهم جميعا, Ustaz Abdul Munzir dan Ustaz Abdul Rahman dan saudara-saudara mereka seluruhnya. As'alullah an yazurakum wa an yuwaffiqana wa iyyakum, dan saya minta kepada Allah azza wajalla semoga Allah memberikan ganjaran kepada kalian dan beri taufik kepada kalian. Jazakumullah khairan ala hudurikum wa sabrikum, dan kita mengucapkan jazakumullah khairan, semoga Allah memberi kebaikan kepada kalian dan kesehatan kalian. Wa usikum bi an turaji'u hadhihi al-masail wa tudhakiruha, dan saya mewasiatkan kepada kalian untuk muraja'ah, mengulang kembali perkara-perkara yang jelaskan ini dan mengulangnya kembali. Wasajtahidu fi talabil ilm, dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Wasaqanallahu iyyakum, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kalian. Ada pertanyaan? Silakan tanya. Hadil bil Arabi ya Syekh. Masyaallah. Ada sila min al akhwat. Akhwat. أقرأ. نعم. أنا أقرأ. سبحان الله. Ada pertanyaan kata Aiman daripada Akhwat. As'ilatun, pertanyaan pertama, hal yajuzu lil mar'ati an tatruka zawjaha li qiyamil lail li kauni zawjaha ya'ba 'an qiyamil lail ma'aha. هل معنى تترك يعني تطلب الطلاق؟ معنى تترك ممكن معنى ترك, هذا يعني يترك الزوجة في فراشه ويصلي. نعم. يصلي. ولا ما يبدو لي أنه طلاق. والله لا لا لا, ممكن يحتاج لبيان. يحتاج لبيان. طيب أنا أجيب له, ممكن نص الليل كمان. Apakah makna di sini ini tatruk zaujah ini talak? Ada tidak? Nah, dan sila soal lainnya. Soal di mana? Soal ba'dahu, hal yajuzu lil haid an yaqra'a du'a as-sabah wa du'a al-masa'. Na'am yajuz. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani. Jawabannya, pertanyaannya artinya, apakah boleh bagi wanita haid untuk membaca doa pagi dan sore di perayaannya. Tanggungjawab sebab jawaban beliau adalah boleh. Surah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir kepada Allah Tabaraka wa Taala di dalam segala keadaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Soalul lagi ba'dahu. Jangan setruk zaujah ala firas ya tersali. Mana firas, mana liani salah. Jadi kalau soal, kalau awal pertanyaan yang pertama tadi subhanallah adalah apakah dibolehkan bagi seorang wanita untuk meninggalkan suaminya di tempat tidur ya? Ini kalau tidak dibaca kamu itu nanti pahami talak. Dia tempat tidur karena istrinya pengen sholat malam. Dikarenakan juga suaminya enggan untuk sholat malam bersama dia. Tanya dulu. Pertanyaan apa anda? Al-jawab, alhamdulillah. Naam, jika kana naiman, yajuz an tatrukahu wa taqum al-layl wahdaha. Wa in istata'at an tuqidahu liyaqum al-layl معها فهذا أحسن فإن أبى وكان نائما يجوز أن تقوم الليل وحدها إلا إذا طلبها هو للفراش لحاجته فتأتيه إلى الفراش فإذا قضى حاجته قامت إلى الصلاة. جواب beliau adalah boleh, benar dibolehkan bagi wanita itu untuk meninggalkan suaminya tidur di tempat tidur, yaitu dia dalam keadaan tidur dan dibolehkan bagi dia untuk sholat malam sendirian. Karena itu, apalagi kalau seandainya suaminya itu tidak mau sholat malam bersama dia. Tetapi kalau seandainya suaminya menginginkan dia atau mengajak dia kepada hajatnya, taksirnya lah ingin berhubungan dengan dia, suaminya ingin berhubungan dengan dia, sebab nah, ketika suaminya berhubungan dengan dia, dia tunaikan hak suaminya tadi berhubungan dengan dia. Setelah itu ditinggalkan suaminya tidur, dia sholat sendirian. Itu boleh. Soal kali, pertanyaan yang ketiga adalah, hal yajuz lil mar'i ayyad'a fi qiyam al-lail du'a ghairul ghairul arabiyyah, ya'ni du'a min indi nafsihi. Pertanyaan, apakah dibolehkan bagi seseorang untuk berdoa ketika sholat malam dengan doa yang bukan berbahasa Arab? Maknanya doa tersebut daripada dirinya, ditaruh sendiri. Al-jawab. Jawaban. Al-afdal. Yang paling afdal bagi dia. An yad'u al-insanu rabbahu bidu'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling afdal bagi seorang manusia adalah dia berdoa kepada Allah azza wajal dengan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yajuzu bighairihi min al-ad'iyah. Dan dibolehkan dengan daripada selainnya daripada doa-doa yang ada. Bil arabiyyah aw bighairi al-arabiyyah. Apakah dengan bahasa Arab atau bukan dengan bahasa Arab? Wallahu a'lam. Allah yang Maha berilmu. Arabia. Arju atau jihakum ya fadilat syekh fi sya'nil mar'i alladhi yaktabu syakhsan ghaiban wa yuridu an yatuba lakinnahu la yastati'u an yatluba al-mar'a yatluba al-'afwa min hadha al-syakhs khasyata an yaghdhaba ma alladhi yaf'al jazakallahu khairan. Pertanyaan, saya mengharapkan kepada engkau wahai syekh tentang keadaan seseorang yang menggibahi seseorang yang tidak ada di sisinya. Sementara dia ingin tobat. Ingin tobat dia. Dia ingin tobat kepada gibah tersebut. Akan tetapi dia tidak sanggup untuk minta maaf kepada orang yang dia gibahi tadi. Karena khawatirkan orang yang dia gibahi nanti marah sama dia. Nah sekarang apa yang harus dilakukan oleh seorang ini? Fokusnya. الجواب جوابنا دلا إذا كان يخشى إذا طلب العفو أن يغضب وتحصل مفسدة. Apabila seseorang tadi yang menggibah seorang tadi khawatir dia akan terjadi bentuk ghadab marah. فقد ذكر العلماء dan para ulama menyebutkan أنه يستغفر له ويدعو له dan baginya cukup untuk memintakan ampunan dosa orang yang digibahi dan semoga Allah dan mendoakan kebajikan baginya. Wal makan alladhi ghtabahu fihi in qadira, dan tempat di mana dia menggibahi seseorang itu kalau dia mampu, an yadhkurahu fil khair fi dhalika al makan, untuk menyebutkan kebajikan bagi orang yang dia gibahi tadi di tempat tersebut, falyaf'al, dia lakukan itu. Wallahu a'lam. Allah ma ba'lam. Soal soal yang lain yang ditanyakan adalah mana nasihatukum alaina nahnu nas'ur sah wa saqam fi dirasatin wa ta'allum kutub al-aqidah lakin an-nafs akthar mailan ila mahabbati ta'allumi ala al-fiqh ta'allum al-fiqh kutub al-fiqh min ta'allumi kutub al-aqidah. Soal syekhana, soalnya ada dia, apa nasihat antum itu kepada kami di mana kami merasakan sulit dan berat di dalam belajar dan mempelajari kitab akidah. Akan tetapi jiwa ini lebih banyak kecenderungannya dan kecintaannya untuk mempelajari kitab-kitab fikih daripada mempelajari kitab akidah. Ta'allum kutub al-aqidah ala qismain. Beliau mengatakan mempelajari kitab akidah itu terbagi kepada dua. Minhuma huwa wajib. Di antaranya ada yang hukumnya wajib. Li tashhihi aqidatik. Untuk memperbaiki dan meluruskan akidah engkau. Allati lan yanfa'aka fiqhun wala ghayruhu bidunha. Yang itu menunjukkan tidak bermanfaat kepada engkau fikih dan selainnya. Fahadihi yajib an tuqaddam, dan ini adalah wajib bagi kamu untuk mendahulukannya. Wa min qira'ati kutub al-aqidah ma huwa fardh kifayah. Dan di antara bentuk mempelajari kitab akidah ada yang bentuknya fardhu kifayah. Ya'rifuhu al-ulama ka at-tawassu' fil adilla wasyubah warad 'alayha. Yang diberitahukan oleh para ulama adalah tentang perkara tawassu', itu memperluas di dalam dalil dan membantahnya. Selama an tuqbila ala al-fiqh wa tata'allam, dan tidak ada larang bagi engkau untuk menghadap kepada kitab fikih dan mempelajarinya. Lakin ma'a hadhin kull yawm, akan tetapi disertai dengan bagian-bagian setiap hari. Min mukhtasaratin muhimmah fil aqidah, yaitu daripada bentuk ringkasan-ringkasan daripada kitab-kitab akidah tadi. Hadza, dan ini kata beliau, ma lam yakun fil amri shay'un lam tadhkurhu, dan ini adalah ma lam yakun fil amri shay'un lam tadhkurhu fis su'al, selagi itu tidak terdapat dalam perkara sesuatu yang dia misil ma lam yakun fil amri shay'un lam tadhkurhu khafi, sesuatu yang tersembunyi bagi dia, misil misalnya an yakuna hadha min waswasati syaitan, misalnya mungkin ini adalah dalam perkara bisikan-bisikan syaitan. Liyasrifaka an kutubil aqidah, yaitu dalam bentuk bisikan syaitan tadi memalingkan engkau daripada kitab-kitab aqidah. Hatta la tanfa' nafsak wala ahla baladik, sehingga tidak bermanfaat kepada engkau dan kepada penduduk negeri engkau. Fahunak fuqaha kathir, dan ada para ahli fikih yang sangat banyak. Lakinnahum fil aqidah fasir, akan tetapi di dalam sisi akidah mereka nol. Ala akidah akidah, bahkan mereka berada di atas akidah yang rusak. Wal amru tsani, dan perkara yang kedua adalah akhsha anna ba'dahum, saya khawatir bahwasanya sebagian mereka, la yurid an yatawassa' fil akidah, dia tidak menginginkan untuk memperluas belajar akidah. Hatta la yatahammal lawazim dzalik, sehingga dia tidak mampu, dengan tujuan tidak mampu untuk kelaziman-kelaziman daripada yang demikian. Wa minhu ma qara'nahu al-an, dan di antaranya adalah apa yang kita baca dari ini. Bughdhu ahli bid'ah, yaitu tentang benci kepada ahli bid'ah. Wa mu'adatihim, dan memusuhi ahli bid'ah. Wal bu'di anhum, dan menjauhi ahli bid'ah. Amma al-fiqh, adapun masalah fikih. Al-ma'rifah al-ahkam, mengetahui dan mengilmui hukum-hukum. Fahada yudarrisuhu wa yadrusuhu al-jami'. Ini bisa diajarkan dan dipelajari oleh seluruh orang. وإنما يفترقون في صحة العقيدة والمنهج. Hanya saja mereka berpisah dan berbeda dan berselisih di dalam kesahihan akidah dan manhaj. وأنت أخي أدرى بنفسك. Dan engkau saudara saya lebih tahu tentang diri kamu. Wallahu a'lam. Allah yang maha berilmu. لا كثير مكي أصبح صحيح. أقرأ أصبح أقرأ. Indonesia, ada di Indonesia. Hari asal Indonesia kulo, Indonesia Indonesia ada di Indonesia tu. Masih di Arab. Masih. Arab. Arab. Ada pertanyaan juga, ma makna mata mitatan jahiliyatan? Taqaddama syarhuha. Telah lewat syarahnya kata beliau. Ay mata ala tariqat ahli jahiliyah wa sunnan sunan jahiliyah. Artinya dia mati di atas jalan dan sunnah daripada sunnah jahiliyah. Ay ala khasla min khisal jahiliyah. Ay artinya satu sifat daripada sifat-sifat jahiliyah. وليس معناه انه مات كافرا الكفر الاكبر. Bukan dia artinya bahwa seseorang itu mati dalam keadaan kafir yang besar, keluar mengeluarkan dari Islam. Artinya orang yang dikatakan mati dalam mati jahiliyah dalam hadis itu bukan maknanya dia mati dalam mati kekufuran dosa besar, dekat kufur besar enggak. Bukan mengeluarkan dari Islam enggak. Soal yang kedua adalah selanjutnya, hal ya'lanu jihadi fi Suriah. Man a'lanahu? Al-jawab, man a'lanahu? Siapa yang mengiklankan, yang mengumumkan jihad di Suriah itu siapa? Hal hum ulama'us sunnah rasikhun? Apakah yang mengiklankannya atau mengumumkannya adalah ulama sunnah? Al-Fawzan? Yang masyhur seperti Syekh Al-Fawzan. Syekh Rabi. Syekh Rabi. شيخ عبيد تصنبر الجزائر هل هم هؤلاء أم الجماعات السياسية؟ Para ulama tidak ada mengumumkan tentang jihad di Suriah. Adapun orang-orang kelompok dan golongan dia jihad من أجل الديمقراطية. Maka ada jihad untuk membela demokrasi. وتحكيم الديمقراطية. Dan berhukum kepada demokrasi. Jihad لإقرار الأحزاب. Kemudian اختلاف عقائدها. Jihad untuk menetapkan dan mengakui kelompok-kelompok yang berbeda cekat dan keyakinan mereka. Jihad yaqumu bihi tanzim al-qa'ida wa yaqtulun al-muslimin wa yaqtul ba'dhum ba'dha. Apakah jihad itu adalah jihad yang diumumkan oleh orang-orang al-qa'idah, orang-orang Osama bin Laden, kemudian terjadi pembunuhan kepada kaum muslimin? Nas'alullah an yaltufa bil muslimin fi kulli makan. Semoga Allah an yaltufa an yahfaz al muslimin. Ya, semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kaum muslimin di setiap tempat. Wa an yahsina dima'ahum. Dan menjaga darah-darah mereka. Wa amwalahum. Dan harta benda mereka. Wa a'radahum. Dan kehormatan-kehormatan mereka. Fa innal wad'a fi Suriyah muhzinun jiddan. Sesungguhnya keadaan situasi di Suriyah pada hari ini adalah situasi keadaan yang sangat. Wa man dhahaba ila al-muhajirin sekali. Wa man dhahaba ila al-mukhayyamat al-laji'in. Adapun orang-orang yang pergi kepada mukhayyamat, khemah-khemah orang-orang yang laji'in. Kama dhahabna wa dhahaba ghayruna. Artinya khemah-khemah orang-orang yang mengungsi dan orang-orang yang mengungsi. Sebagaimana beliau pergi juga ke situ. Ila mukhayyamatihim fil Urdun. Itu kepada tempat-tempat pengungsian mereka di Urdun. Wa kana ma'ana jam'un min al-masyayikh al-fudala as-salafiyyin. Dan bersama beliau waktu itu berangkat ke kemah-kemah pengungsian itu para ulama dan masyayikh yang fudala. Al-Syeikh Abu Uthman Muhammad bin Uthman al-Anjari min al-Kuwait. Itu Syeikh Al-Uthman Abu Uthman. Abu Uthman Muhammad bin Uthman. Muhammad bin Uthman al-Hamd. Al-Anjari. Al-Anjari. Semua Al-Anjari. Min al-Kuwait. Dari para Kuwait beliau. والشيخ أحمد السبيعي من الكويت. أحمد السبيعي dari para Kuwait. والشيخ خالد بن عبد الرحمن المصري. Dan Syekh Khalid bin Abdul Rahman al-Misri. من مصر. Dari para negeri Mesir. ومعنا جمع. Dan bersama kami ada sekelompok lagi. فرأينا أمورا محزنة. Dan kami melihat perkara-perkara yang sangat menyedihkan. ليست هي من آثار الجهاد الشرعي في الإسلام. Dan tidak terdapat padanya bekas-bekas daripada jihad di dalam Islam. نسأل الله أن يطفئ الفتن. Semoga Allah mematikan dan menghapuskan fitnah-fitnah di bilad muslimin. Di seluruh negara kaum muslimin. Nah. في ال العربي هذا العربي هذا العربي إلى الأمريكية أنا أخاف أن يقول أجبنا على الأسئلة التي باللغة العربية ولم نجب على الأسئلة التي باللغة الإندونيسية فيعاتبوننا لا خواتير يجاوب pertanyaan bahasa Arab pertanyaan bahasa Indonesia nggak dijawab nanti kelencelah dia. أو ممكن يعني نقرأ لا لا لا لا لا نميسي هذه ممكن نقرأ كذلك فيها ada soal subhanallah kata penanya bagaimana cara menjelaskan tauhid asma wa sifat kepada masyarakat seperti Allah mempunyai wajah Allah memiliki tangan dan lain-lainnya soal syekh sa'il qal كيف طريقة بيان توحيد الأسماء والصفات لعوام الناس والمجتمع مثل بيان أن لله وجه وأن لله يديه يدان كيف الطريقة هذه هؤلاء العوام mereka-mereka yang awam tersebut يقرؤون القرآن أو لا يقرؤونه mereka baca القرآن atau tidak baca orang awam baca Quran enggak? Ikut Quran juga kan? Yaqra'un al-Quran. Yaqra'u al-Quran. Alam yajidu fil Quran qawla Allah ta'ala li Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apakah tidak terdapat dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala ketika berkata kepada Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menahan engkau untuk sujud kepada orang yang saya ciptakan dengan kedua tangan saya? ألا يقرأ العوام في القرآن ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام؟ Bukankah orang awam membaca juga di dalam Al-Quran? ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ Apakah tidak membaca juga orang awam di dalam Al-Quran yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ Maka kekallah wajah Rabb engkau yang maha ذو الجلال yang maha memiliki kemuliaan dan keagungan. ويقرؤون تعريف عندنا مترجمة مترجمة الإندونيسية الإندونيسية العربية هذه كل مؤولة الأسماء والصفات مثلا يدان قدرة كلها مؤلمة فيها الترجمة أو تراجم القرآن تفاسير القرآن أو التراجم المعنوية للقرآن Terjemah-terjemahan dan mana-mana terjemahan yang dijelaskan dalam Al-Quran tersebut. La ta'khudhu ayya tarjamah. Jangan kamu mengambil terjemahan apapun. La budda an takun tarjamah mu'tamadah min ulama'is sunnah. Harus kamu mengambil terjemahan yang betul-betul mu'tamad. Jadikan sandaran dari para ulama sunnah. Hunaq tarajim bi lughatil bisu wal lughatil injiliziyya wal lughatil tamil وجدت انا في بعضها تاويل الصفات ada terjemahan kata beliau di dalam bentuk bahasa bahasa Afghanistan bahasa Tamil Tamil semua Inggris ya bahasa Inggris beliau dapatkan di antara terjemahan itu ada bentuk ta'wil penafsiran-penafsiran yang tidak benar لِأَنَّ الَّذِينَ كَتَبُوا الترجمه karena yang menulis terjemahan tersebut adalah min ahli al-bidah di kalangan al-bidah min al-asy'ariyah di kalangan asy'ariyah as-sufiyyah wa ghairihim di kalangan orang asy'ari sufi dan selainnya pada mereka wa hadha yaqul indakum aidan mawjud fayajib an tantabihu ini juga terdapat di negeri kita maka karena itu hati-hati jika ada terjemahan yang seperti itu al-hasil kesimpulan kata beliau أن العامة يعلمون أصول الأسماء والصفات. Kesimpulan bahwasanya orang-orang awam juga diajarkan kepada mereka usul daripada ahli sunnah tersebut. ليعرفوا ربهم. Supaya mereka mengenal siapa Rabb mereka. دون ويعلمون أن الله ليس كمثله شيء. Dan juga mereka perlu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu pun yang serupa dengan Dia. دون الدخول بهم dan tidak أو معهم dan tidak artinya terlalu larut dengan mereka dan atau bersama mereka في دقائق المسائل الخلافية di dalam perkara-perkara yang nyelmik di dalam perkara-perkara khilaf-khilaf وإنما يذكر لهم العقيدة الواضحة hanya saja disebutkan pada orang tersebut pada orang awam adalah akidah-akidah yang jelas saja. Allah yang berilmu. Nah, si soal kala sa'il كيف نرد على البدع الذين يسبون المملكة العربية السعودية ويقولون أن هذه دولة وهابية. Ada pertanyaan bagaimana membantah al-bid'ah yang selalu mencela negeri Saudi dengan mengatakan bahwa negara itu adalah negara Wahabi. Taqaddam al-kalam ala hadha. Daulatus Saudiyah al-yawm la yujad laha nadhir fi bilad al-alam. Kata beliau sebenarnya sudah lewat pembicaraan pada sela-sela pembahasan. Sebenarnya kalau kita lihat negara Saudi adalah salah satunya negara yang tidak ada tandingan di hari ini. Da'watan lit-tauhid. Seperti berdakwah kepada tauhid. As'alukum. Saya tanya pada kalian. Kam arkan al-Islam? Berapa rukun Islam? Kam. Rukun Islam berapa? Khamsa. Lima. Khamsa. Alas. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. As-Saudiyah taqumu bid-da'wati ila at-tauhid wa muharabati asy-syirk wal bid'ah. فتدعو إلى تحقيق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كتب لي ركن الإسلام ada lima. Saya jelas tahu dan kemudian di antara rukun Islam pertama adalah bersumpah dan bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak ibadah kecuali Allah Azza wa Jalla dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat negeri Saudi adalah negeri yang mengajak kepada tauhid dan mengajak untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-rukun ats-tsani iqamatus shalah. Yang kedua rukun Islam adalah menunaikan salat, menegakkan salat. Wa hal yujad baladun fi iqamati shalah mithla as-Saudiyah? Wa man zara minkum as-Saudiyah ya'lamu dhalik. Apakah didapatkan ya di dalam penegakkan salat berjamaah seperti negara Saudi yang bagi orang yang sudah berangkat ke situ? Misalnya, ada enggak lagi? Tughlaqul mahallat wal matajir wal aswaq. Yang ketiga, solat ditegakkan seluruh toko dan kedai dan sebagainya itu ditutup. Waktu azan, waktu azan. Wala tuftah illa ba'da shalah. Dan tidak dibuka toko-toko tadi kecuali selesai solat. Wal masajid mali'a bil musallin. Dan masjid-masjid penuh dengan orang solat. Wal ulama yu'allimuna shalata 'ala as-sunnah. Dan para ulama mengajar solat sesuai dengan sunnah. Ar-rukn ats-tsalits min arkan al-islam, itaa'uz zakah. Rukun yang ketiga daripada rukun Islam adalah menunaikan zakat. Wa hunak fi Saudiyah wazarah kamila lizakat. Di sana ada khusus menteri yang mengurus tentang zakat. Yani hay'ah kamilah, yani mu'assasah kamilah lizakat. Organisasi yang khusus mengelola tentang zakat. Ar-rukn ar-rabi' shiyam Ramadan. Yang keempat adalah menegak menunaikan berpuasa bulan Ramadan. Wa man sama Ramadan aw ata al-umrah fi Saudiyah ra'a iqamat as-siyam fi Saudiyah. Barang siapa yang menegakkan puasa dan kalau dia berangkat ke Saudi berpuasa di Saudi, dia akan menampakkan bagaimana di Saudi cara berpuasa mereka. Siyam fi an-nahar wa qiyaman fi al-lail. Di siang hari mereka berpuasa, di malam hari mereka salat malam. Ar-rukn al-khamis hajjul bait. Yang kelima adalah berangkat menunaikan haji. والذي يقوم بخدمة عظيمة للحجاج ويهيئ المناسك والأماكن السعودية. Dan orang-orang yang menunaikan khidmat melayani orang-orang bagaimana melancarkan pelaksanaan haji dan sebagainya, bagaimana kelancaran haji misalnya Saudi. يقومون على راحة الحجاج وتسهيل العبادة. Dan mereka menunaikan dan menegakkan bagaimana ketenangan di dalam pelaksanaan haji dan para pelaksana haji tersebut dalam menunaikan ibadah. Tawsi'atun fil Masjidil Haram. Kemudian memperluas dan memperlihat perluasan Masjidil Haram. Wa jusurun kabira 'inda al-jamarat. Dan kemudian jembatan-jembatan yang besar di sisi jamarat, penamparan jamarat kecil dan besar dan menengah. Wal amn al-mawjud wal aman. dan kemudian keamanan-keamanan yang ada dengan keamanan atau ketenangan ada di hari ini. هذه أركان الإسلام الخمسة قائمة ولله الحمد في السعودية. Rukun Islam yang lima ini ditegakkan di negeri Saudi sampai hari ini, alhamdulillah. إذن هي الإسلام يعني الوهابية هي الإسلام. Jadi Islam daripada Wahabiyah itu Islam. والعجيب dan sangat aneh adalah أن بعض المبتدعه sebagian ahli bidah يقول mereka mengatakan الوهابية Wahabi itu adalah Wa Saudiyah dan Saudi la tuhibbur rasul. Dia mengatakan Wahabi dan Saudi tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annaha la taqumu bil maulid. Karena negeri Saudi tidak resmi menegakkan acara Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al'an arkan al-Islam al-khamsah. Sekarang rukun Islam yang lima taqumu biha as-Saudiyah, ditegakkan di negeri Saudi. لا يوجد لها نظير في دول العالم. Dan tidak didapatkan tandingan di negeri-negeri dunia lain. مع وجود التقصير والقصور. Dan walaupun ada kekurangan dan kelemahan dan sebagainya. لا يخلو من النقص بشر. Tidak akan kosong dan tidak akan lepas manusia daripada kekurangan tersebut. هل هذا فعل من يبغض الرسول؟ Apakah perbuatan seperti ini dikatakan orang ini membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? ويمدحون دولا ويمدحون دول dan kemudian dia memuji negara-negara لا تعرف إلا الرسول إلا يوم 12 ربيع. Apakah mereka memuji negara-negara yang tidak mengetahui Rasulullah SAW kecuali tanggal 12 Rabiul Awal. لا تحكم شريعته tidak berhukum dengan syariat. ولا تقيم الصلاة يعني الصلاة mereka tidak menegakkan salat. ولا تحارب الشرك والبدع dan tidak memerangi kesyirikan dan bidah. Faqat yawmal maulid, hanya perayaan maulid saja. Fa asbaha al-islam huwa al-maulid, jadilah Islam itu nampak bagi kita di negara tersebut hanya maulidun nabi. Fa alladhi yaf'al al-maulid huwa al-islam wa ad-dawla muslimah, dan orang yang melakukan perayaan maulid nabi itulah negara Islam dan negara muslimah. Hadha tahrif, dan ini adalah merupakan bentuk perubahan dan sangat dusta sekali. Din Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun zahirun fi as-Saudiyah, telah ditegakkan secara zahir dan jelas di negeri Saudi. Akthar minhu fi kulli ad-duwal, dan lebih banyak daripada negara-negara yang lain. Wassaqallahu duwal al-muslimin wa hukamahum bil hukm bisyari'ati wa mutaba'ati as-sunnah. Semoga Allah memberikan taufik kepada negara-negara muslimin untuk menegakkan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, itu ini. Madri. Akhlas ya. Anan ta'ati. Ya subhanakallah. Ini pertanyaan banyak. Nanti kita tinggalkan kepada Ustaz kalian sekalian. Atau nanti dibawa. Barangnya Medan juga segudang kok. Baik. Ya, ini pertanyaan ke Allah Taala, kita coba nanti tanya pada saya kembali. Imam berkata apa? الأسئلة كثيرة هنا وكثيرة في الميدان. بارك الله. Jadi karena waktu subhanahu wa kita jam 4 sudah bertolak dari sini ke Pekanbaru. Kemudian sekarang ada Ustaz Ikan mengajak kita ke luar sebentar. Saya juga pengen artinya sedang suhu pengen lihat tempat. Jadi dari situ nanti langsung ke bandara. Maka kami dari panitia dan minta maaf kepada Ustaz sekalian mencukupkan acara ini sampai di sini. Dan insya Allah Ta'ala ke depan kita akan buat acara yang lebih lama lagi. Mudah-mudahan demikian, karena kita sudah bicara dengan saya juga. Seperti saya, ya Ruzek, beliau sebentar lagi pensiun, tinggal 4 bulan lagi. Sebentar lagi beliau pensiun, nanti setelah itu beliau akan datang ke sini mungkin waktu lebih panjang. Dan juga sudah ada akad dengan Syahidah, Syahadir, untuk datang kemari lagi insya Allah ke sini. Dan insya Allah beliau akan datang. Insya Allah itu kita minta kepada beliau. Lelah, anakul laum, nak kasih di hadir liqa'. لأن الوقت ضيق، ثم قلت لهم إن شاء الله في مستقبل زيارة ثانية وثالثة ورابعة ممكن الدورة تكون أفضل من هذا. إن شاء الله. بمجيئكم ومجيء الشيخ رزيق ولا كما الشيخ رزيق يعني سيتقاعد بعد أربع شهور. وأنا قلت له خلاص قد انتهى العقد بينكم وبين الشيخ رزيق لمجيئكم هنا. إن شاء الله. إن شاء الله كنتم. إن شاء الله. أسئلة الميدان معك الأولى. موجود عندي. وإن شاء الله نجيب على هذه الأسئلة الباقي المتبقية Kita akan menjawab pertanyaan yang tertiga ini. Wa as'ilat ikhwanikum alladhina fil maidan. Dan juga pertanyaan-pertanyaan dari ikhwan saudara kita dari medan kemarin. Imma fi ziarah qadimah. Mungkin dengan ziarah yang akan datang. Aw nusajjal al-ajwaba ma'a Syekh Ibn Munzir. Atau kita rekam pertanyaan ini dengan saya insyaallah taala. Tsumma yabussuha ilaikum. Kemudian dikirimkan kepada kalian melalui sawilan. Insyaallah mudah-mudahan ketika kita umroh nanti ketemu beliau kita tanya kembali. Barakallahu fil jami' subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.